warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dan beraktivitas di hari ini. Semoga kehidupan kita hari ini insyaallah mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Karena itu, mengawali jumpa kita di pagi ini, saya ingin memberikan nasihat dari para ulama kita mengacu pada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap harinya beliau itu sudah punya rencana yang tertata. Dari mulai malam sebelum tidur itu mengevaluasi diri, memperbanyak istighfar. Itu Nabi itu sifatnya kan ma'sum. Ma'sum itu dijaga dari salah. Kemudian madmun. Madmun itu dijamin surga. Jadi dua sifat ini melekat pada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam serta para nabi-nabi yang lain. Ma'sumun minal ma'siyah, madmunun bil jannah. Dijaga dari berbuat salah. Jadi ketika kesalahan itu akan terjadi dari sifat manusianya, maka Allah segera memalingkan dari kesalahan itu pada jalan yang hak, sehingga tidak ada peluang bagi seorang nabi untuk berbuat yang keliru. Kecuali kalau ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah, kan kelirunya. Tapi nanti ada hikmah setelah itu yang menjadi pelajaran bagi umat manusia pada umumnya. Seperti Nabi Adam alaihissalam dikehendaki oleh Allah memakan buah khuldi. Ya, bukan berarti maksiatnya terjadi pada Nabi Adam. Tapi yang dimaksudkan adalah hikmah setelah itu supaya Allah memberi jalan bagi anak cucu Adam yang bukan Nabi, yang banyak salah. Bagaimana ketika salah itu kalau dia ingin kembali kepada Allah? Karena itulah ketika Adam alaihi salam kemudian memakan buah larangan itu, maka Allah turunkan kalimat-kalimat untuk taubat. Ini hikmahnya. Diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ya innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam alaihi salam menerima dari Allah itu kalimat-kalimat petunjuk taubat untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kalau Nabi itu maksum dijaga dari salah. Tapi kita kan anak cucu Adam yang bukan Nabi, banyak salahnya. Kalau kita kemudian ingin kembali kepada Allah untuk menghapuskan kesalahan, bagaimana caranya? Kalau Nabi Adam tidak diberi petunjuk, mustahil kemudian kita bisa mendapatkan tuntunan untuk kembali kepada Allah. Karena itulah kalimat-kalimatnya muncul, langsung diamalkan oleh Nabi Adam, sampai informasinya kepada Nabi Muhammad SAW, hingga diabadikan dalam Al-Quran. Seperti Quran surah ke-7 misalnya, ayat ke-23. Ada kalimat yang sangat populer dari Nabi Adam alaihissalam, sampai diteruskan, diabadikan ke masa Nabi Muhammad SAW menjadi doa. Kalau kita merasa banyak kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena itulah ketika Adam alaihissalam turun ke bumi, pesan pertama yang disampaikan oleh beliau pada anak cucunya itu disampaikan dengan jelas dirangkum dalam Al-Quran surah ke-7 dari ayat 26 sampai ayat 31 itu. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Ta Allah, hey anak cucu Adam. Nah ini hikmahnya, bukan ke Adamnya. Hey anak cucu Adam, jaga diri kalian, jangan sampai kalian dipelesetkan oleh godaan setan. Seperti contoh dulu bapak ibumu pernah dipelesetkan oleh setan dari surga. Sehingga terbuka kemudian auratnya dan terbuka peluang kemudian untuk menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi mengajarkan kita evaluasi setiap malam. Jangan-jangan tidur itu menjadi tidur yang terakhir. Yang menjadikan mata kita tidak terbuka kembali. Nah dalam menjelang tidur itulah saat berevaluasi, kita siapkan rencana di kemudian hari esoknya. Kalau Allah berkenan bagi kita untuk hidup kembali. Nah gitu caranya. Jadi kalau kita mau tidur itu ingat-ingat dulu. Yang tadi ibadah ritualnya bakal ke surga itu sudah lengkap atau belum. Misal sholat. Ya. Sholat itu kan menjadi amalan pertama di hisab. Yang anda kerjakan sholat dari subuh sampai ke isya berapa kali yang berjamaah. Berjamaahnya di masjid berapa kali. Evaluasi. Misal, saya dari 5 itu 3 kali nih ke masjid. Berarti besok mesti 5 waktu ke masjid. Dari sunnah-sunnah berapa yang dikerjakan? Ya, Quran berapa ayat yang dibacakan? Berapa ayat yang dihafalkan? Sedekah dikerjakan enggak? Nah, kalau kemudian kita sudah selesai mengerjakan amalan itu, kita evaluasi, maka siapkan yang berikutnya untuk esok. Ini yang dimaksud di Quran, di surah Al-Insyirah itu. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبْ. Jika selesai yang sekarang, siapkan untuk yang besok, yang selanjutnya. Maka antum siapkan. Caranya bagaimana? Dari sejak malam rencanakan, besok saya nanti sholat subuhnya di masjid apa? Ya, ada taklim enggak? Taklim setelah itu. Ikut atau enggak? Nah, kemudian setelah itu zuhurnya di mana, asarnya di mana, sampai ke isyanya. Lantas demikian berapa ayat antum akan baca Al-Quran di hari itu? Nah, saya tanya antum hari ini ada rencana belum? Berapa ayat yang mau dibaca? Ya, infak sedekah berapa yang mau dikerjakan? Berapa ayat Quran yang mau dihafalkan? Karena kalau enggak punya rencana, amalannya nanti enggak akan tertata. Nanti akan muncul sikap sekenanya saja. Kalau pengen dikerjakan, kalau tidak ya malas. Ya, ini yang dimaksudkan di hadis Nabi. Disebutkan di Al-Bukhari, nomor hadis 181. Riwayat sahabat Jundub bin Junadah, yang kemudian dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi setiap bangun dari tidur, Nabi mengajarkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita terjemahkan dengan kembali kesempatan hidup di hari ini, padahal engkau bisa wafatkan saya dalam tidur tadi. Dan saya berjanji wa ilaihin nusyur. Saya berjanji di hari ini akan mencari bekal lebih baik daripada hari sebelumnya. Itulah yang oleh ulama diungkapkan dengan kata-kata dalam mahfudzat, kata-kata indah. Ya, jika ada orang hari ini amalannya sama dengan hari kemarin, maka orang ini orang yang rugi. Karena diberi kesempatan tapi enggak bisa nambah. Kalau dia amalannya lebih bagus hari ini dari hari kemarin, maka dia orang beruntung. Tapi kalau amalan hari ini lebih dari kemarin, maka dia orang celaka. Ada orang sudah wafat, gak punya kesempatan balik. Yang dalam hadis banyak disebutkan, kalau ada orang wafat, itu memohon kepada Allah. Bahkan dalam Quran ada isyarat. فَأَصَدَّقَوْ أَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ya Allah, beri kesempatan saat di akhirat itu terjadi dialog. Beri kesempatan walau sekejap pulang ke dunia, saya ingin perbaiki amal saya. Nah, ini antum dikasih kesempatan hidup lagi. Tapi gak dimanfaatkan. Maka kata para ulama, celaka orang itu. Ya, karena itu, mumpung kita mulai lebih awal, dan ini barangkali pertama kali kita mulai, ya, lebih pagi, ya, dari mulai ba'da subuh, masuk ke syuruk, ini jam 7 kita mulai kajian kita. Saya bermohon pada Allah, semoga ini tanda-tanda kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki keadaan hidup kita. Ya, semua bisa memilih dan insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah. Ada yang ingin sehat fisiknya, berolahraga. Ada yang ingin sehat jiwanya, maka olah jiwa, datang ke majlis ilmu dan perbaiki keadaan diri kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan meneruskan pembahasan fikih dakwah pada pembahasan peran orientalis bagi tantangan dakwah di masa kini. Siapa itu orientalis? Apa hubungannya dengan tantangan dakwah kekinian? Yang kadang memberikan pengaruh pada cara kita menunaikan ibadah dalam tuntunan syariat. Ya, siapa mereka? Kapan munculnya? Apa dampaknya? Dan bagaimana kemudian itu menghadirkan tantangan dalam dakwah di masa kini. Nanti antum akan kaget di akhir-akhir saat mendengar pernyataan-pernyataan di masa kini. Ternyata itu sudah didesain jauh-jauh hari, bahkan ratusan tahun, beberapa abad sebelum kita terlahir hingga masa kini. Baik. Yuk, saya urutkan dulu supaya kita bisa fokus pada kajian kita. Bismillah. Masih ingat pertemuan yang lalu? Yang kita bahas tentang fitnah kubra itu, ya, wafatnya ya, sahabat Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, wafatnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, hingga menimbulkan aliran-aliran dan setelahnya. Masih ingat itu? Baik. Setelah itu, bukankah masih ingat ada satu tokoh yang tokoh itu menjadi provokator yang paling tinggi, ya, memecah belah kehidupan umat Islam pada saat itu dan ilmunya diwariskan pada generasi setelahnya. Masih ingat siapa namanya? Abdullah bin Sabah. Ya. Dia siapa? Ah, tokoh Yahudi pada masa itu dengan Islam dan selainnya. Tapi tidak sedikit juga dari mereka yang kemudian memiliki dendam-dendam yang mengakar pada sejarah-sejarah sebelumnya. Nah, secara singkat, kemudian setelah wafatnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kendali kemudian secara singkat diambil alih oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Muawiyah ini orang baik, Pak. Satu dengan yang lainnya. Sama persis, nanti akan sampai ke kita juga, nanti saya tunjukkan buktinya. Beberapa bagian yang kadang masuk bahkan ke kurikulum anak sekolah kita, itu tidak sesuai lagi dengan versi aslinya. Nanti kita akan lihat. Sama persis dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Muawiyah ini, sahabatnya, sudah bayangkan, sangat dekat dengan Nabi, dicintai saat wilayah Syam itu luas, sekarang empat negara. Ada Syria, ada Jordania, ada Palestina, ada Lebanon, luas sekali. Itu beliau ditugaskan jadi gubernur di sana sejak masa sahabat Uthman bin Affan. Saking dicintainya oleh rakyatnya pada saat itu di sana, itu semua rakyat meminta jangan diganti gubernurnya. Sekarang kan beda, ganti gitu kan. Nah, itu dulu tidak. Jangan ketawa. Kita lagi belajar sejarah. Ya. Jangan ganti. Anda saja. Bahkan yang paling menarik begini, kata Muawiyah itu kurang lebih lah kalau bahasa kita, kalau terlampau lama di kepemimpinan itu tidak baik, ya. Wah, kalaupun diganti, keluarga Anda saja. Silakan, pokoknya jangan keluar dari keluarga Anda, saking cinta rakyatnya ya pada kemakmuran yang dicapai oleh mereka dan kebaikan tipe kepemimpinannya, sampai nanti akan masuk di Sahih Al-Bukhari mengikuti tuntunan Nabi dalam kitab Kitabul Imarah, kitab menata pemerintahan. Itu rakyatnya mengatakan kalaupun harus diganti, maka yang hanya mengganti hanya boleh keluarganya saja. Keluarga Muawiyah. Kebalikan, kalau dulu rakyat yang minta, kalau diganti keluarganya. Sekarang kebalik, keluarganya minta jadi lagi gitu kan. Nah, ini kan agak beda tuh. Nah, demikian kemudian dibuat stabilitas sampai stabil. Kepemimpinan stabil. Jadi akar-akar yang sebelumnya telah ramai itu, yang sering berpecah, sering diadu domba dan macam-macam, itu distabilkan oleh Muawiyah. Pelan-pelan. Sampai kemudian semakin meluas ajaran Islamnya, banyak yang masuk Islam wilayah sekitaran Jazirah Arab sampai menyeberang ke bagian-bagian khususnya Mediterania. Sampai secara singkat, zamannya kemudian ke Abbasiyah, datang lagi Abdurrahman Ad-Dakhil, dari situ kemudian menyebar kekuasaannya sampai ke wilayah Afrika Utara. Mesir. Ini hasil ekspedisi Muawiyah dengan Amr bin As. Ini mereka pernah melakukan ekspedisi jalan risalah dakwah Afrika Utara. Dari Mesir. Mesir itu Afrika ya. Ingat, bukan Arab. Secara geografis. Tapi secara filologis, dari segi bahasa, karena bahasanya kemudian menggunakan bahasa Arab, maka dikenal dengan negara Arab. Libya, Afrika Utara. Tunisia, Afrika Utara. Maroko, Afrika Utara. Aljazair. Ya. Kalau dari sini nyebrang bisa ke Italia. Sisilia, itu sudah sampai dulu Islam ke situ. Ya, kalau sini nyebrang misalnya, arah sini, ini bisa ke Perancis. Ya, agak jauh dengan perapatan Ciamis, itu di Nusantara. Ya, ini Perancis betulan. Ya, kan demikian, tuh kan? Di sini ada juga Spanyol. Ya, yang sekarang banyak dikenal dengan bolanya saja, tuh kan? Nah, nanti kita akan lihat dulu namanya. Nanti saya jelaskan sampai jadi Andalusia. Ini teman-teman sekalian, ini dulu Afrika Utara, bahasanya bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab bahasanya. Ya, itu udah ada lahjanya sendiri, dialeknya sendiri. Tapi perhatikan baik-baik. Begitu Amr bin As, rombongan Muawiyah melakukan ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, sampai nanti dulu ada tukang cukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu wafatnya di Libya. Nanti ada makamnya di bilangan kota Tripoli. Saya pernah lewat situ. Ya, waktu tinggal di Tripoli, saya kemudian masuk wilayah itu ada tukang cukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya saat sedang ekspedisi, ya sepeninggal Nabi, wafat di Tripoli ini di Libya, kemudian dimakamkan di situ. Ya, ada beberapa makam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, terus sampai ke Syam. Ke Syam, balik lagi ke Jazirah Arab, sampai nyambung kemudian ke wilayah Syam yang tadi saya sebutkan dengan empat negara. Berpusatnya di Damaskus, Syria. Ya. Sampai kemudian membuat masjid yang dikenal sampai dengan sekarang namanya ya Jami Muawiyah. Ada Masjid Muawiyah namanya ya di Syam, di Damaskus. Yang mau saya katakan adalah ketika ini kemudian dalam masa wilayah kekuasaan umat Islam, damai semuanya. Dimakmurkan. Tidak ada ceritanya, silakan lihat di buku sejarah. Tidak ada ceritanya umat Islam masuk ke satu tempat menghancurkan penduduknya, mengambil alih asetnya, kemudian menjadikan budak penduduk itu di bawah kekuasaan Islam. Tidak ada. Silahkan cek. Makanya Anda tidak akan pernah mendengar istilah dalam bab sejarah Islam, bab penjajahan, bab ekspansi. Gak ada. Yang ada babul futuh, kitabul futuhat dari kata fatah. Fatah. Al-fathu. persis nama masjid. Dengan ketika Nabi masuk ke kota Mekah, maka dikenal dengan istilah Fathu Mekah, ya. Fathah, Fathu Mekah. Masuk nanti ke Spanyol dikenal dengan Fathul Andalus. Ya, selalu fathah, fathah, fathah, fathah. Dalam kalimat Al-Qur'an surah ke-48 ayat pertama, "Inna fatahna laka fatham mubina." Apa itu fathah? Ini banyak sekali salah penerjemahan. Bahkan sengaja digeserkan maknanya kepada yang negatif untuk memberikan kesan bahwa Islam itu masuk ke setiap tempat dengan pedang, dengan senjata, dengan pertumpahan darah. Padahal buktinya banyak, masuk ke Nusantara enggak ada tercatat pertumpahan darah. Damai, tentram. Apa itu fathah? Fathah itu artinya membuka segala nilai-nilai kebaikan. Awas, saya ulang. Fathah itu dari kata fataha. Fataha yaftahu, fathan. Apa yang disebut dengan fathah? Secara umumnya sesuatu yang terbuka. Secara khususnya tidak disebutkan tahbah, membuka segala hal yang bernilai baik. Karena itu sifat Allah disebut dengan al-fattah. Karena Allah membuka segala hal menjadi baik untuk hambanya. Yang susah dibuka kesusahannya. Yang rezekinya sulit dimudahkan. Yang sakit dibuka penyakitnya sehingga sembuh kembali. Di semua nilai kebaikan ketika dibuka disebut dengan fathah. Kenapa umat Islam kalau masuk ke setiap tempat dibuka dengan tah? Untuk memberikan pesan pada setiap umat Islam bahwa umat Islam itu pionir dalam semua kebaikan. Jadi kalau antum masuk ke setiap tempat, teman-teman sekalian, ayo buka nilai-nilai baik sebagai seorang muslim. Misal ya, maaf, antum ini pegawai. Mau di birokrasi, mau di kantor, dan sebagainya. Di Islam ada nilai kejujuran. Maka ketika Anda masuk ke tempat kerja Anda, bukalah kemudian nilai kejujuran itu. Tampil sebagai pegawai yang paling jujur. Kalau ada ngajak korupsi, tinggalkan. Ada yang nyogok, jauhi. Makanya semua larangan-larangan tentang keburukan komplit di Islam. Kata Nabi, orang nyogok dengan yang disogok, dua-duanya di neraka. Pencuri, potong tangan. Yang koruptor, resiko tinggi. Bahkan gibah pun itu kemudian memindahkan amalan saleh dari orang yang gibah kepada yang digibahkan. Di akhirat bisa dihukum makan bangkai saudaranya. Di semua nilai kebaikan itu muncul. Makanya Anda tidak akan pernah temukan orang-orang Islam hadir di satu tempat kecuali membawa nilai kebaikan. Jadi kalau ada di antara kita, saya, Anda, datang ke satu tempat tidak menampilkan nilai kebaikan, maka dipertanyakan keislamannya. Orang Islam itu begitu. Jadi kalau ada orang sabar, kita paling sabar. Ada orang tawadhu, kita paling tawadhu. Ada orang jujur, kita paling jujur. Itu yang dicontohkan Nabi. Makanya orang jahiliyah ketika diberikan tuntunan Islam, naik tingkat berubah menjadi khair ummah. Umat terbaik yang pernah lahir di muka bumi. Paham ya? Nah ini, prinsip ini kemudian diterapkan sampai diangkatlah untuk membina wilayah ini. Diangkat gubernur, bayangkan teman-teman sekalian, Afrika Utara, benua itu jadi provinsi. Pada saat itu, provinsi. Pusat kepemimpinannya di Madinah. Pernah pindah ke Kufah, balik ke Madinah. Di Madinah pusatnya Jazirah Arab. Provinsinya Afrika Utara. Nanti kita lihat sampai dengan ke Eropa, sampai dengan nyebrang lagi. Afrika Utara itu bagian dari wilayah Islam pada masa itu, provinsi. Diutuslah nanti seorang gubernurnya. Siapa namanya? Musa bin Nusair. Musa bin Nusair. Gubernur Afrika Utara. Membawahi wilayah-wilayah ini. Sekarang jadi negara tuh. Ya, dulu wilayahnya provinsi. Di wilayah ini dibawahi, ditata. Tertiba kemudian secara cepat, karena kita akan sampai ke bagian orientalis. Secara cepat pada masa pemerintahan ini menjadi gubernur. Tibalah utusan kemudian dari wilayah Andalusia. Andalusia sekarang dikenal dengan Spanyol. Ya. Andalusia. Dulu orang Arab menyebutnya dengan Andalusia. Sampai sekarang di Spanyol itu masih ada wilayah Andalusia. Ya. Singkatnya, datang kemudian menghadap kepada Musa bin Nusair meminta bantuan karena pemimpin yang memimpin di wilayah Andalus ini bersikap kejam kepada rakyat. Ya, ada penyiksaan. Maaf, ada hukuman yang tidak wajar, rakyat disiksa, dikejar-kejar dan sebagainya. Akhirnya yang paling menarik begini, mereka tuh minta perlindungan kepada umat Islam dan minta bantuan supaya rakyat mereka tuh dibantu. Datang menghadap kepada Musa bin Nusair utusannya, minta dibebaskan dari kekejaman Raja Rodrik. Datang pasukan Gotik kemudian ingin menghancurkan mereka dan seterusnya. Minta bantuan, maka diutuslah oleh Musa bin Nusair, diteliti terlebih dahulu apakah ini benar. atau sekedar hanya provokasi saja untuk mengadu domba antara dua pemerintahan, maka ketika dilihat, oh benar, ini butuh bantuan, maka dikirimkanlah seorang jenderal perang yang karismatik, punya giroh yang sangat tinggi, punya kemampuan militer yang hebat, dikenal dengan nama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad. Ah, ini sejak masa Nabi nih. Jangan menempatkan seseorang pada hal yang tidak dikuasainya. Jikalau Anda ingin angkat panglima militer, angkat yang punya kemampuan militer. Jadi jangan pisahkan nuansa spiritual yang bisa memberikan dorongan kekuatan pada ganjalan fisik. Ya, itulah rahasianya. Kalau spiritual itu menguat, tubuh kita itu hanya mengikuti. Kalau mau bukti paling gampang, saat Ramadan, kok bisa antum makannya sedikit tapi fisiknya lebih kuat? Silakan cek. Antum sekarang makannya banyak tuh, tapi tahajud gak bangun-bangun. Yuk, baca Quran susah, sedekah gak keluar. Ramadan makannya dikit. Cuma saat buka dan sahur, Anda bayangkan tuh. Walaupun ba'da maghrib ngemilnya juga banyak juga kadang-kadang. Ya? Tapi terbatas. Apa yang bisa antum kerjakan? Kerja, masih berangkat. Malam, tarawih. Tarawih itu kan latihan tahajud. Tiap malam dikerjakan. Yang hebat, kalau ketinggalan, gelisah rasanya. Siang-siang, lomba baca Quran. Ke masjid, gak mau ketinggalan. Walaupun datangnya tiduran dulu gitu. Ya? Oh, tapi datang. Ya, zaman Nabi malah perang Badar. Perang Badar itu Ramadan. Di Ramadan itu bukan mengurangi fisik, tapi menambah kekuatan. Itu yang dahsyat. Jadi kalau spiritual sudah menghunjam pada jiwa, maka tubuh akan mengikuti untuk melahirkan kekuatan paripurna. Ini dikirimkanlah Tariq bin Ziyad dengan 10.000 pasukan, 10.000 orang. Datang dengan niat untuk membantu wilayah ini. Bantu rakyat Spanyol. Begitu sampai kemudian mengarungi lautannya, sampai kemudian ke selatnya, masuk ke wilayahnya, maka ada bukit di situ, ke bukit itulah kemudian Tariq naik, memberikan pidato yang sangat hebat. Kata Tariq bin Ziyad, bakar semua kapal-kapal yang mengantarkan kita ke sini. Bakar semuanya. Bakar. Habis. Bingung orang kenapa dibakar. Ini hebat nih. Lihat cara berpikirnya, ahli strategi. Untuk memunculkan semangat dan kekuatan, bakar itu semua kapal-kapal. Ya kata, bakar dulu. Setelah dibakar, ini kan nyebrang lautan nih. Ya, Mediterania udah nyebrang sini. Ya. Jadi setelah dibakar seluruhnya, kata beliau, gampang nih. Hei pasukanku, di depan kalian ada syahid, kematian. Di belakang kalian ada laut, kematian juga. Kalian tinggal pilih, mau meninggal dengan cara berenang balik lagi, atau kalian hadapi untuk kiat fisabilillah membantu saudara-saudara kita di Spanyol. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal pilih, mau syahid atau mau wafat dalam keadaan berenang. Pilih aja. Dua-duanya pilihannya maut di depan kita, ya kalau memang Allah menetapkan ajal kita. Pilih, mau kembali kalian berenang, atau mau menunaikan tugas sebagai syuhada. Kalau wafat syuhada, kalaupun kemudian kita hidup, hidup dalam keadaan mujahid fi sabilillah. Allahu Akbar. Ya mau pilih mana lagi, masa mau kembali berenang gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Semua semangat, kobarkan semangatnya, maka mereka kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ya berhasil kemudian menaklukkan kekejaman pada saat itu, membantu orang-orang yang ada di Andalusia sehingga mereka bisa hidup dalam keadaan tenteram. Yang paling menarik, ketika akan kembali ke sini, telah tugas selesai ditunaikan membantu rakyat Andalusia, ingin kembali ke wilayahnya ke Afrika Utara ke sini, seketika mintalah kemudian, atau datang permintaan dari umumnya semua masyarakat Spanyol, tolong bantu kami di sini untuk bisa mengembangkan wilayah Andalusia ini. Maka dikirimkanlah kemudian perlengkapan-perlengkapan. Ya. Dari mulai perlengkapan-perlengkapan wilayah pertanian, kasih. Untuk peternakan, kasih. Sampai bibit-bibit unggul, ya. Untuk pakan ternak, untuk kuda, untuk ini, untuk itu, dibawa ke sana. Sampai sekarang kalau antum lihat, kuda yang paling bagus kan niatnya kuda Spanyol. Itu dulu pakannya dibawa oleh orang Islam, Tariq tuh. Ya, saat Islam menaklukkan Persia, di Persia itu ada satu tumbuhan. Yang tumbuhan itu kalau di surah Abasa disebut dengan kodba. Sekarang diistilahkan dengan alfalfa. Itu tumbuhan merambat. Itu tumbuhan itu kalau dijadikan pakan ternak, itu membuat ternak itu semakin kuat. Tampilannya bagus, kekar, kuat. Kan? Kalau nggak percaya, minta aja ditendang sama kudanya. Gitu. Itu tampilannya beda, kelihatan dari jauh juga. Kalau dinaikin pun lain kekuatannya. Nah itu dikasih, kuda Persia terkenal pada saat itu. Dibawa ke Arab, pakannya dibawa oleh Tariq sampai dengan ke Spanyol. Ya, diberikan, gak nanggung-nanggung tuh teknologinya dikirimkan. Ya, kemudian pangan dikirimkan. Macam-macam dikirimkan, sampai kudanya jadi kuda yang paling bagus. Teknologi dikirim jadi paling hebat. Akhirnya, karena mereka melihat umat Islam ini punya kecenderungan membantu. Tidak ada sifat ingin menjajah. Tidak ada sifat ingin menyakiti. Tidak memaksakan dalam agamanya. Maka berbondong-bondong masuk Islam mereka. Begitu masuk Islam, minta menjadi bagian dari wilayah, minta bagian dari wilayah umat Islam, maka dikirimkanlah kemudian teman-teman sekalian, orang-orang terbaik untuk membimbing ini, termasuk setelah masuknya Abdurrahman Ad-Dakhil, masuk ke wilayah Spanyol ini, maka dibangkitkan kemudian kejayaan Islam di sana, termasuk dari segi teknologinya. Bangkit, jadi mercusuar. Secara singkat, Spanyol ini, Andalusia pada masa itu berubah menjadi mercusuar di wilayah Eropa yang dahsyatnya dari segi ilmu pengetahuan. Ini maju. Penemuan banyak ditemukan. Ya, jadi banyak riset. Banyak riset. Kerjakan ini, muncul itu. Teman-teman sekalian, ini jam nih. Jam yang kita lihat sekarang. Itu yang pertama kali menginisiasi orang Islam. Orang Islam. Bahkan munculnya dari jam burung asalnya. Ini dari pasir. Ya, pasirnya kemudian semakin berkurang, berkurang menunjukkan kepada angka. Kalau sudah waktunya pas pada jamnya, misal jam 7 ya, maka burung-burungan itu bunyi. Kukik, kukik, kukik, kukik, kukik, gitu kan? Nah, itu dia bunyi itu untuk menunjukkan masuk jam sekian, masuk jam sekian. Ada. Itu teknologi Abbasiyah. Di Spanyol Andalusia ada juga. Yang pertama kali kemudian merekayasa prototipe pesawat terbang. Ya, dia bikin kemudian menganalisis. Ya, Abbas bin Firnas, dia melihat kemudian, mohon maaf ya, ada burung dia amati. Dia baca Quran, Quran surah Al-Mulk, ya surah 67. Begitu sampai ke ayat 19, dia analisis, dia lihat, dia baca gitu kan. Wah, dia perhatikan, burung itu bisa kepakatup-kepakatup sayapnya. Ya, begitu kepakatup-kepakatup, layum sikuhunna illa rahman. Ya, tidak ada yang menahannya di udara kecuali Allah. Dia baca ayat itu, oh berarti kalau burung pun tidak dikehendaki oleh Allah bisa terbang, maka dia nggak akan bisa terbang. Akhirnya dia membuat prototipe ini, sayap burung. Dia bikin, dia masukkan ke tangannya, tangan kanan, tangan kiri. Dia naik ke atas bukit. Dia kepakatupkan, kepakatup, kepakatup, kepakatup, terbang, jatuh. Ya, perbaiki lagi. Terbang lagi, jatuh, perbaiki lagi. Begitu sudah semakin bagus, dia naik ke bukit paling tinggi. Dia lari, kepakatupkan, terbang. Oh, berhasil. 10 meter, 20 meter, 25 meter, jatuh, meninggal. Ya. Tapi bukan sekedar wafat, dia meninggalkan sebuah karya yang nanti karya itu akan dibawa orientalis, dikembangkan di barat, ditemukan oleh Wright bersaudara, dikembangkan menjadi pesawat. Pesawat itulah yang kemudian banyak sekarang disebutkan di buku sejarah bahwa Wright bersaudara yang mendesain pesawat terbang. Padahal itu pun tidak sempurna. Begitu jadi kemudian, itu bagian sayapnya masih ada crack, ada retakan. Sehingga banyak ketika terbang pesawat di Eropa meledak di udara. Meledak, meledak, meledak, meledak. Siapa yang kemudian memperbaikinya? Seorang anak, bukan orang Arab, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Seorang anak dari Pare-Pare, dari Nusantara, dari Indonesia, yang dilatih oleh ayah ibunya persis seperti pendidikan Imam An-Nawawi. Sehingga beliau itu tidak menyukai main. Berangkat dari pintu depan, balik lewat jendela. Sama dengan An-Nawawi, dikasih kemudian kesempatan main, malah bawa buku, tertidur dengan bukunya. Anak itu kelak dikenal dengan nama Baharuddin Yusuf Habibi. Yang Profesor Dr. Baharuddin Yusuf Habibi. Dianalisis, ditemukan sampai keluar kemudian rumusan-rumusan yang kemudian bisa menyelesaikan masalah retakan itu. Maka beliau dikenal di Eropa dengan nama Mr. Crack. Ya, Tuan Retakan yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Kita balik dulu ke sini. Nah, saya ingin tunjukkan bagaimana ini maju, Pak, Bu. Ya, di bidang pengetahuan, maju. Di bidang pertaniannya, maju. Di hampir semua bidang. Kalau Anda ingin lihat, gambaran sekarang miniaturnya, nanti kalau punya rezeki main-main ke Melbourne. Tahu. Lampu merah sono dikit. Ya, gambar. Jadi di Melbourne, di Australia, itu ada museum, Islamic Museum. Anda datang ke sana, arah mobilnya ke sini. Di sini letak museumnya. Kurang lebih. Masuknya ini area parkir. Lebih bagus dari pintu belakang masuknya. Ini area parkir, masuk lewat sini. Di sini ada yang jualan kebab, anak perempuan kurang lebih usia 17 tahun, orang Turki. Saya kira belum menikah. Waktu saya ke sana, masuk ke sini masuk. Nah, itu ada yang lewat tangga ke sebelah sini, ada yang lurus ke sini. Anda ambil jalur yang lurus, nggak usah naik tangga. Begitu Anda lurus ke sini, baru jalan kurang lebih 10 meter, di sini sudah ada miniatur kejayaan Islam di Andalusia. Anda bisa melihat ke atas ada prototipe Abbas bin Firnas pakai sayap. Ya, Anda bisa melihat nanti ada alat-alat yang berkembang di masa kejayaan di sini, yang Spanyol. Yang antum tahu yang irama sekarang, do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do itu yang mengembangkan orang Islam. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, dal. Ya, sin, dal. Do re mi fa sol la si do itu dikembangkan, ada di situ. Ya, penemuan ini, penemuan itu, penemuan ini, penemuan itu. Antum tahu rumusan-rumusan yang sekarang jadi notasi-notasi musik? Ya CDF, GABC, GABC, DFISK, DFISK, ABCISD, ABCISD, FISKIS A, FISKIS A, BCISDIS E, BCISDIS F, FISKIS ASB, FISKIS ASB, CISIS ASB, CISIS ASB, CISIS ASB, CIS. Tahu itu? Wang lah. Itu yang jadi kunci A, kunci C, kunci D, kunci F gitu kan. Judi, peng gitu kan di situ. Nah itu dari tadi rumusannya tuh. Nah itu asalnya juga terinspirasi dari rumusan-rumusan sejak masa jahiliyah bahkan. Masa jahiliyah. Di masa jahiliyah itu ada rumusan bikin syair. Syair di antara unsur syair itu ada empat. Disebut syair kalau memenuhi empat unsur. Apa empat unsurnya itu? Pertama uslub gaya bahasa. Kedua fasohah kejelasan. Ketiga khayal imajinasi. Keempat musik ada irama. Nah semua yang empat musik ini terhimpun dalam rumusan disebut dengan arud. Arud itu punya 16 rumus disebut dengan bahar. Ada bahar tawil. Rumusnya tawilun lahudun al-buhuri fadailu. Fa'ulun fa'ulun fa'ulun mafa'ilu. Ada rajas. Mustaqilun mustaqilun mustaqilun. Mustaqilun mustaqilun mustaqilun. Ada madid. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Itu rumus ini di copy paste di kemudian hari. Ada yang di copy paste menjadi kaidah-kaidah ilmu. Seperti Ibnu Malik membuat alfiah. Dari rajas misalnya. Dibawa rajas kepada kaidah alfiah. Jadi irama. Tapi iramanya menjadi ilmu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alti at jadi pelajaran alfiah kaidah bahasa Arab 1002 bait. Ada yang tetap menjadikan itu bagian dari irama, bikin syair banyak seperti al asma'i. Begitu melihat sesuatu bikin syair. Ada burung bulbul naik ke atas pohon. Pohonnya bagus, di bawahnya ada sungai. Bikin puisi. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamiri, al-ma'u wa zahrum ma'a, ma'a zahri lahdul muqali, fa'anta ya sayyida li wa sayyidi wa maulani, fakam fakam tayyumuni huzailun uqayqali, qataftuhu min wadatini fi li hadhar rajuli, faqala la la la la faqad ghada muharwini, wal walad wali wali ya waylali, faqultu la tuwalwini, fabayyinu lu'lu ali, qalat lau hina kada in harwadid dhul muqali, kahatan kakailali, tabtabitab, tabtabitab, tabtabitab, tabtabuli. Ulangi. Nah, saya buka dulu dengan ini, nanti saya ingin jelaskan. Pasca ada kejadian di sini, nanti semua hasanah itu dibawa. Dibawa nanti kita jelaskan pelan-pelan. Sabar ya. Ini, jadi kan kalau dalam alur itu kadang naik, kadang turun, naik, turun, supaya dilihat kemana arahnya. Nah ini kalau Anda ingin lihat hasanah semua ini, main ke sini, Anda akan lihat temukan banyak sekali di sini. Ya, termasuk kitab-kitab. Dalam bentuk, di sini ada CD, ada juga 3D, dan seterusnya. Balik ke sini. Setelah jaya di sini, maju, itu umumnya Eropa selain Spanyol itu gelap. Makanya menyebutnya orang-orang Eropa kekinian dengan Dark Age. Masa kegelapan. Jadi Anda bayangkan, itu kalau pakai pakaian karung di atasnya, itu termasuk golongan punya di Eropa. Saking gelapnya, nestapa hidupnya, pakaiannya compang-camping, makanan juga banyak yang melarat, dan sebagainya, gak ada kemajuan. Begitu melihat kemudian orang-orang Islam di Spanyol, kemudian tiba-tiba maju, sejahtera, hebat, punya peradaban. Maka mereka berbondong-bondong untuk belajar ke sana datang. Datang. Di Portugal dikirimkan utusan ke sana. Ya, di Spanyol sendiri, ya kalangan-kalangan dari masa pada saat itu, dari gereja-gereja menginstruksikan. Ayo belajar, belajar, datang, datang. Ada yang dari Italia, ada yang dari Portugal, ada yang dari macam-macam. Belajar. Sampai banyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Latin pada saat itu. Ya, contohnya, pada tahun 1130 ada yang bernama Raymond Tama, Raymond Senior. Ya, Raymond Senior. Jadi di barat itu ada junior, ada senior. Seperti Neymar, pemain PSG yang sekarang, ya. Itu Neymar Junior. Sebelumnya Barcelona, ya. Sebelumnya lagi dia di Brazil gitu kan. Nah, kemudian ditarik, sekarang ada kemungkinan dia akan pindah lagi gitu ya. Udah supaya enggak melebar. Saya juga tahu kemarin Manchester City menang 2-0. Sekarang dia ada di puncak. Liverpool lagi tegang-tegang nih. Dia akan mengalahkan Bournemouth. Bournemouth itu bukan sembarangan. Tim yang guram tapi dia bisa mengalahkan raksasa. Hafal saya. Yeah. Dia di atas tuh. Poinnya sama cuman selisih golnya jauh. Makanya Manchester City naik ke atas. Ya pelatihnya Pep Guardiola. Sebelumnya dia di Bayern Munchen. Sebelumnya lagi di Barcelona. Itu kan dia tim B sebelum Barcelona naik ke atas. Begitu naik ke atas kemudian dia mengalahkan periode datang Mourinho. Mourinho pertama datang kalah 5-0 dia pada saat itu. Saya hafal tuh. Mourinho dipecat saya hafal. Sekarang dia di komentator Bein Sport. Ya. Kemungkinan dia balik ke Real Madrid. Kemungkinan sedang negosiasi dengan Florentino Perez. Nah, tahun 1130 ini beliau, orang ini membawa hazana-hazana Islam untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ya, supaya orang Eropa pada maju, pada ikutan maju. Terjemahkan, belajar. Banyak yang belajar ke sini. Dulu teman-teman sekalian, saya katakan pada Anda ya. waktu maju Eropa ini, itu semua orang barat mengagumi orang Islam, termasuk pakaiannya. Kaidah itu kata Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu seorang sosiolog, bapak sosiolog. Ya. Bapak sosiolog punya kitab namanya Muqaddimah, beliau menyampaikan sebuah kaidah. Biasanya orang yang ketinggalan itu selalu kagum dengan orang maju. Sehingga semua perilaku orang maju itu ditiru. Pakaian diikuti, ya. Cara hidup diikuti, model rambut diikuti. Sekarang lihat tuh, sekarang yang maju wilayah Eropa, Amerika. Semua kadang-kadang kalau pengen dilihat maju, itu diikutin tuh. Padahal di sananya belum tentu disebut maju. Silakan cek. Sana pakai dasi, sini pakai dasi. Sana pakai jas, sini pakai jas. Sana rambutnya dicet, ikutan dicet. Ya? Coba tuh. Kadang ada bagian tertentu yang tidak paham pun diikuti juga. Yang paling bahaya adalah sesuatu yang tidak dipahami itu dampaknya buruk tiba-tiba diikuti. Contoh, di sana ada yang dilubangin satu telinga. Ikut dilubangin. Padahal di sana itu, kalau dilubangin satu, misal kanan dilubangin, itu artinya homo. Artinya homo kalau lubangin satu. Kalau dua-duanya dilubangin, homo yang satu ini sudah bergaul dengan homo yang lain. Duh. Diikutin di sini lubangin satu. Ini yang paling bahaya. Makanya Nabi jauh-jauh hari bikin ketentuan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang-orang yang menyerupai orang yang tidak jelas, kebiasaan yang tidak diketahui, ujung-ujungnya bisa mengikuti perilakunya. Makanya orang-orang ini ketika membuat sebuah keadaan yang tidak benar, diikuti kemudian pada yang tidak dia ketahui, perilakunya ikut diikutin. Silakan Anda cek. Kalau sudah mulai Anda menindik sesuatu, melubangi sesuatu, kemudian mengecat dengan tidak benar, dan sebagainya diikuti semua itu, maka perilakunya pun akan otomatis akan terikuti. Ini yang disampaikan oleh Nabi jauh-jauh hari. Nah dulu situasi itu tertukar. Orang Eropa kagum dengan orang Islam. Pakaian yang paling dikagumi bukan yang seperti sekarang. Mereka itu akan senang menggunakan jilbab bu yang perempuan. Jadi kalau gak pakai jilbab, rasanya gak modern. Tuh, orang Eropa dulu. Anda buka file-file, Google, tanyakan Google. Klik Google. Tampilkan, gambar misalnya. Ya, Ratu Eropa di zaman-zaman masa abad 19. Muncul gambarnya. Anda lihat yang di Polandia. Anda lihat bahkan yang di Inggris. Ya, keturunan Elizabeth yang sebelumnya tuh. Sebelumnya. Anda silahkan cek. Pakai kerudung. Kalau gak percaya silahkan. Tuh, sampai jatuh kaget. Ya, pakai jubah. Dikagum. Kalau gak pakai jubah itu gak modern. Kalau gak pakai gamis gak modern. Kalau gak pakai jilbab gak modern. Itu gambarannya tuh saking dahsyatnya pengaruh orang Islam pada saat itu. Maka semua perilakunya diikuti. Dan tidak pernah menampilkan yang aneh-aneh. Kalau pakaian tuh silahkan. Sesuai modelnya gak ada ikatan. Ya mau pakai batik silahkan, pakai baju gamis silahkan, sepanjang lagi umat Islam menutup aurat. Tapi yang saya bincangkan sekarang adalah kemajuan pada saat itu menjadikan Eropa di sekitarnya kagum sehingga mengikuti semua perilaku orang Islam pada masa itu, termasuk gaya dan modelnya. Itu sudah hukum, siapa yang maju itu yang diikuti. Bahasa Arab, jadi bahasa paling hebat. Jadi kalau gak bisa bahasa Arab itu bukan orang maju. Hi, how are you? Orang terbelakang. Kaifa haluk, itu maju. Dulu begitu. Jadi kalau good morning, bosan. Assalamualaikum, maju nih, maju. Jadi semua kalimat-kalimat pada saat itu diikutin, bahasa Arab diikutin, terjemahan dianggap orang yang bersentuhan dengan ini maju. Itu sudah kaidah. Sama sekarang juga begitu. Begitu yang majunya Eropa, bahasa Inggris yang dipakai, kan sekarang kalau enggak ke Inggris-Inggrisan kayaknya enggak maju. Bahkan yang paling aneh, kalau pakai bahasa Inggris harganya ikut naik. Orange juice 20.000, es jeruk 5.000. Pesen jus alpukat berapa? 7.000. Avokado 30.000. Tuh. Jeruk nipis peras berapa? 2.500. Jennifer 25.000. Jennifer jeruk nipis peras. Wah, kalau pakai es, lop es. Ah ini dulu begitu tuh. Nah, sampai tidak sadar umat Islam itu sudah naik maju. Nah, ini hukum kedua kata Ibnu Khaldun. Kalau orang sudah kebanyakan maju tapi meninggalkan aspek spiritualitasnya, maka dia tidak punya kontrol, enggak ada rem dalam dirinya. Maka yang terjadi nafsu semakin kuat. Kan rumus di Quran itu cuma dua, ada takwa, ada nafsu. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Ya, wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa. Nah, di kita itu ada fujur, ada takwa. Fujur nama lain nafsu. Jadi kalau takwanya naik, nafsu ditekan. Nafsunya naik, takwa ditekan. Takwa itu jiwa kebaikan. Jujur ada di takwa, adil ada di takwa, perhatian ada di takwa, ketaatan ada di takwa. Makanya ini selalu memberikan bisikan kebaikan pada kita. Kalau enggak percaya silakan, antum saat azan berkumandang, jiwa ini akan berkata, "Cepat, sudah azan." Bahkan kalau dorongannya kuat, sebelum azan udah bisikin, "Sebentar lagi azan. Sebentar lagi azan." Sama, dia pun mencegah kemungkaran. Jadi begitu dikerjakan kemungkaran, ya akan tersirat misalnya, ini akan protes. Antum keluar dari sini, tiba-tiba terfikir misalnya untuk ganti sendal. Ya, cuman di depan masjid ganti sendalnya. Ya, mana sendal saya ya? Mana sendal saya ya? Gitu kan? Oh ini dia. Padahal ke masjid gak pakai sendal misalkan. Nah, begitu akan dipakai, maka hati kecil dari takwa itu akan berkata, itu bukan punya kamu. Jangan. Begitu kamu gunakan, bagaimana kalau diwafatkan oleh Allah? Wafat dalam keadaan sedang menggunakan sendal orang lain itu maksiat. Ayo, sayang. Masa pulang dari taklim dapat pahala tiba-tiba maksiat? Oh ya Allah, ampuni dosa saya. Balik lagi, tak. Lebih baik saya jalan tidak menggunakan sendal daripada saya jalan menggunakan bagian dari bara neraka. Wah, begitu di jalan misalnya. Kata DKM, begitu muncul nilai ketakwaan, maka Allah akan gerakkan orang lain untuk bisa memberikan yang terbaik. Mas, kemana sendalnya? Ah, gak apa-apalah, sendal itu urusan dunia, gak apa-apa, jalan aja. Jangan begitu, jangan begitu. Ini pakai dulu aja sendal yang ada. Gak usah. Ya udah kalau begitu jalan aja. Salah ya? Alat gitu. Nah, terus. Dikit lagi. Jadi teman-teman sekalian, ini yang terjadi. Tapi kalau fujurnya, nafsunya naik, takwa gak pernah dilatih nih. Maka nafsu yang naik. Latihan takwa itu pakai ibadah. Makanya semua ibadah itu menggunakan akhir tujuannya dengan takwa. Sholat itu untuk meningkatkan takwa. Makanya orang takwa cirinya sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil. Siapa mutakin di situ ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Puasa buat melatih takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum taqwa. Makanya kalau orang rajin puasa itu nilai takwanya meningkat. Karena saat puasa itu dilatih berbuat baik. Enggak ada orang puasa berbuat buruk. Saat puasa ibadah meningkat, kemungkaran dicegah. Orang puasa itu hebatnya puasa itu bisa menekan maksiat. Silakan cek, enggak ada orang puasa berbohong pun akan ditahan oleh orang puasa. Minimal totalnya. Ya, diprovokasi enggak akan balas. Nih, maghrib misalnya. Maghrib sekarang 18.19 misal. Jam 18, jam 6, tinggal 19 menit diprovokasi orang. Diledek, dicela satu buku. Habis. Ini. Gak akan balas. Takut batal puasa. Tanya sama teman, kenapa gak dibalas? Biasanya kamu balas. Nanti habis maghrib deh. Habis maghrib. Tapi maghrib lupa. Jadi itu menekan tuh. Orang puasa tuh gak ada yang maksiat. Dalam sendirian pun gak akan dia berani pura-pura. Silahkan cek. Itulah takwa. Jadi kalau spirit itu dibawa, selesai puasa, dibawa ke kehidupan kita yang asli, real, dalam kehidupan harian kita maksudnya, ya bukan latihan saat puasa kita jalani, itu akan terbawa spiritnya. Ada yang nawarin yang tidak bagus, tolak. Ada yang ngajak provokasi, tinggalkan. Ada yang ngajak mencela, jauhi. Itulah spiritnya takwa. Haji, takwa. Buka Quran surah kedua, ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khaira az-zadi at-taqwa. Takwa. Jadi kalau anda kerjakan semua itu, rajin puasa, rajin sholat, sunnah dikerjakan, baca Quran, ya umrah, haji, zikir, takwa. Kalau ininya naik, maka nafsu akan ditekan. Turun. Kesempatan untuk berbuat maksiat hilang. Makanya orang dulu itu, termasuk dalam kekuasaan, itu gak ada yang rebutan. Gak ada sifat saling menghancurkan. Gak ada saling mencela. Gak ada saling menyerang untuk menjatuhkan. Yang ada bersama-sama berkompetisi dengan cara yang sehat untuk memajukan apa yang mereka kemudian bina kemudian. Jadi yang ditampilkan tuh visi, misi, hal-hal kebaikan, contoh, bahkan hebatnya ketika terjadi pemilihan, itu hampir semua gak ada yang mau dipilih. Pernah nih, setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat, ada pemilihan, mau masuk ke Umar. Itu jajar semua sahabat. Ditunjuk kemudian, anda saja ditunjuk jadi khalifah. Umar pertama ditunjuk. Begitu ditunjuk, Abdurrahman bin Auf pertama. Kata Abdurrahman bin Auf, ini aja saya kurang berkenan. Ini lebih bagus dari saya, Umar. Gimana Umar? Ini saja deh. Ini lebih bagus daripada saya. Sampai ke ujung, sampai ke yang terakhir. Dekat tembok. Ya, dekat tiang. Anda aja gitu kan. Waduh, begitu nengok ke sini udah gak ada lagi. Ya. Apa yang mereka katakan? Begitu sudah menengok tidak ada lagi, dia katakan, saya mengundurkan diri. Jadi gak pasang pamflet, gak ini itu, hemat, anggaran gak keluar, macam-macam, dia kepikiran. Yang kurang makan dapat ke situ, yang madrasah kemudian runtuh bisa dibangun lagi, jembatan putus bisa diperbaikin lagi. Jadi anggarannya tuh hemat, gak ada macam-macam, dan semua punya visi membangun negeri. Itu yang luar biasa. Tapi yang paling dahsyat, kalau takwanya itu luntur, yang muncul nafsunya, ini yang paling bahaya. Inilah kemudian yang terjadi pada akhir-akhir kekuasaan orang-orang Islam di sini, setelah 7 abad kemudian ada di situ membangun negeri. Tapi yang terjadi, nafsunya banyak yang naik, takwanya turun. Sehingga terjadilah kemudian persengketaan yang dimanfaatkan oleh murid-murid keturunan seilmu oleh Abdullah bin Sabah dulu. Maka dipecah keadaannya di situ. Mulai disisipkan rasa takut kalau kekuasaan itu akan hilang. Nanti kamu gak bisa jadi raja lagi, statusnya turun. Ya, status turun. Dari raja turun jadi orang biasa. Kemudian nih lihat nih, ada orang-orang yang berpotensi menggantikan kamu. Nih lihat nih, kalau kamu begini nanti orangnya akan begini. Ah, ada lagi, hey, mumpung lagi di atas, manfaatkan. Ini kan orang kaya, orang hebat, ayo, manfaatkan. Mulailah kemudian menyentuh sesuatu yang haram. Mula-mula minuman biasa-biasa, setelah itu minum-minum, setelah macam-macam dan sebagainya. Apa yang terjadi? Karena larut dalam kekuasaan lupa, akhirnya, nah, sisi lain dari Eropa, yang merasa orang Islam mengambil wilayahnya, akhirnya mereka menyiapkan serangan. Kumpul, dipelajari, dilengkapi senjata dan sebagainya, diinstruksikan. Maka yang terbesar adalah menyatunya 2 faksi, yang satu dipimpin oleh seorang bernama Ferdinand, dan yang kedua seorang ratu bernama Isabella. Menyatulah 2 kekuasaan raja besar ini, 2 kekuatan, lalu mereka kemudian bersekutu, menghancurkanlah kemudian sisa terakhir, ya, kejayaan umat Islam di Spanyol yang berpusat di Granada. Maka dihancurkan habis. Habis. Selesai semua. Yang paling dahsyat, ini yang paling memilukan. Setelah semua kemudian dikeluarkan, tadinya ditipu dulu. Ini luar biasa. Jadi masuk ke raja yang terakhir, dikatakan kepada keponakannya, kalau kamu bisa mengeksekusi paman kamu ini, ya, maka kami akan berikan Granada, kamu aman. Karena kekuatan kami lebih besar. Maka apa yang terjadi? Dia kemudian membawa senjata, membunuh pamannya. Setelah dibunuh, ternyata dia dieksekusi juga. Ya, apa jawabannya? Lihat, paman sendiri aja dibunuh, apalagi kita yang tidak punya kekerabatan dengan dia. Maka dieksekusi orang ini, habiskan semuanya, dan penduduk Spanyol, Andalusia yang Muslim pada saat itu dipaksa. Anda pindah keyakinan pada saat itu, pindah keyakinan, kalau tidak kami eksekusi. Tidak sedikit kemudian yang dieksekusi. Antum silahkan ceknya dalam sejarah. Ada yang dimasukin ke roda, diikat begini di roda, rodanya diputar, habis semua tulang-tulangnya. Ada yang kemudian kepalanya dipancung, ada yang kemudian ditombak dari bawah sampai dengan ke atas, disimpan. Jadi dilukiskan darah umat Islam itu sudah masuk sampai dengan ketumit pada saat itu, menyebar. Ya, luar biasa. Habis, sampai disebutkan kemudian lautnya memerah, ya, sungai-sungai memerah, itu ilustrasi untuk menunjukkan banyak yang dibantai pada saat itu. Ya, singkatnya, terjadi perubahan besar-besaran, diambil alih kemudian kekuasaan, naiklah kemudian pada saat itu, terkhusus adalah Paus Alexander yang ke-6. Paus Alexander yang ke-6. Diserahkan urusannya kepada Spanyol. Apa? Mulai ekspansi. 2, misalnya yang ketiga untuk menyukseskan ini, tidak mudah datang tiba-tiba untuk mengekspansi. Mungkin akan ada perlawanan, tidak mudah ditaklukkan. Maka dibuatlah divisi yang ketiga, yang benihnya sudah disiapkan sebelum terjadi penaklukan itu. Apa benihnya? Teman-teman sekalian, ini yang disebut dengan orientalisme, gerakan orientalis. Apa gerakan orientalisme ini? Gerakan orientalisme ini gerakan menghimpun orang-orang terpelajar yang hebat-hebat, yang punya daya pengetahuan kuat, ingatannya kuat, daya pemahamannya cepat. Maka dihimpun mereka ini untuk mempelajari ketimuran dan Islam khususnya. Pelajari nih tentang Islam. Referensi Islam, Al-Quran, hadis, fikih, macam-macam. Sampai dikuasai. Kenapa? Karena ini punya pandangan setelah kumpul ini. Ya, setelah kumpul, ini terjadi pada tahun 1494. 1494. Dikenal dengan perjanjian Tordesillas. Ya? Kemudian diamati, ini kan yang bisa memajukan Spanyol. Menaklukkan kemudian Rodrik dan pasukannya pada saat itu. Kan cuma orang Islam. Orang Islam yang punya tuntunan untuk kebangkitan. Orang Islam yang punya tuntunan untuk kemajuan. Orang Islam yang punya tuntunan untuk kemaslahatan. Yang paling menarik, ini harus dimunculkan divisi ini. Divisi yang khusus mengkaji keislaman, yang punya 2 tujuan. Tujuan pertama, ambil hazanah-hazanah keislaman yang hebat-hebat untuk mengembangkan wilayah-wilayah di barat. Di wilayah-wilayah ini. Ayo kembangkan, kembangkan, ambil, ambil, ambil. Maka setelah ditaklukkan Granada tadi, diambillah kemudian semua khazanah-khazanah keislaman. Kitab-kitabnya, penemuan-penemuannya, macam-macamnya. Itu dibawa ke barat, diterjemahkan, digali, dan dipraktekkan di lingkungan mereka. Makanya sampai sekarang kemudian kemajuan-kemajuan yang dicapai, kalau Anda cek kembali, itu sumbernya, akarnya, itu akan mengakar kepada penemuan-penemuan orang Islam. Gak percaya silahkan. Sekarang sudah banyak dibuka. Banyak dibuka. Bukunya Ibnu Sina, Asy-Syifa, Qanun Fitib, Al-Basair. Al-Basair itu di situ ada teori fisika tentang kecepatan cahaya, tentang macam-macam, ada. Ya, tentang atom. Sekarang disebutkan John Dalton penemu atom, padahal yang menemukan atom pertama kali Jabir bin Hayyan. Ketika menganalisis kemudian besi, baca Al-Quran, surah ke-57, ayat 25 sampai 26. Begitu disebutkan wa anzalnal hadid, Allah turunkan besi, dicari besi, dibawa ke rumahnya, ke laboratoriumnya, dianalisis sampai ketemu yang paling kecil susunannya, atomnya, sampai oleh beliau dirumuskan, ya ini atomnya dari besi, disebut dengan ferum. Kemudian hari ferum, F besar, E kecil, FE. Dari ferum ini nomor atomnya berapa sesuai dengan nomor ayatnya, 25 sampai 26, nomor atomnya 26. Atom ini supaya stabil, di ilmu kimia ada isotop namanya, untuk menjaga kestabilan atom. Isotop yang paling stabilnya 57. Ada 4, 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil 57 isotopnya. Teman-teman, surah ke-57 ayat ke-26. Tuh. Dibawa ke barat kemudian, dirobah. Siapa penemunya? John Dalton. Al-Basair menganalisis Ibnu Sina di situ. Surah Al-Ma'arij. Dengan surah kemudian ke-32 As-Sajdah. Ditemukan malaikat naik turun ke langit, ke bumi. Ya, setiap naik turunnya seharinya sama dengan 1000 tahun. Maka dikeluarkan oleh Ibnu Sina hitungannya. Malaikat diciptakan dari cahaya, di hadis riwayat Muslim. Maka ketika naik turun pasti dengan kecepatan cahaya. Tadi turunkan bilangan-bilangannya, ditemukan oleh Einstein di kemudian hari. Diramu, dirakit, dipelajari. Sampai Einstein menjadi genius, sampai mengeluarkan kemudian teori dikenal dengan E sama dengan MC kuadrat. Teori relativitas. Banyak dibawa, dibawa, dibawa. Nah, kita itu tidak boleh mengeluhkan. Hak setiap orang kan untuk belajar. Sama dengan kita sekarang di barat maju, kita pelajari kan? Kita pelajari, itu standar biasa saja. Tapi saya mau katakan bahwa ditugaskan orientalis ini pertama untuk menerjemahkan, membawa semua khazanah keislaman. Bawa, bawa, bawa, bawa. Yang bagus-bagus kembangkan. Itu sah secara hukum. Tapi yang kedua, ini yang mesti Anda tahu. Yang orientalis ini ditugaskan untuk mendalami semua tuntunan dalam sumber-sumber keislaman. Termasuk Al-Quran, termasuk hadis, termasuk fikih. Kemudian ditugaskan bukan cuma mendalami. Bagian terakhirnya tanamkan racun di dalamnya. Bikin umat Islam itu menjauh dari Quran. Buat mereka ragu terhadap Quran. Kalau bisa, tanamkan pada mereka Al-Quran bukan firman Allah. Al-Quran itu produk budaya. Tanamkan pada mereka hadis itu tidak ada. Hadis itu baru dibuat 200 tahun setelah Nabi wafat. Nah, pernah dengar uraian ini? Nah, itu orang terlambat tuh. Dia cuma copy paste. Udah ada sebelumnya. Ya, udah ada. Namanya Ignaz Goldziher. Seorang Yahudi, ya keturunan Jerman. Dia yang kemudian mempopulerkan tulisan-tulisan sampai disebarkan di Mesir. Ya, sampai dikutip oleh Toha Hussein. Sampai diterjemahkan oleh Abu Rayyah. Sampai disebarkan. Itu ada. Hadis itu tidak bisa diakui. Hadis itu hanya buatan saja. Menipu atas nama Nabi. Karena hadis baru muncul 200 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi racun ini ditanamkan. Tanamkan, tanamkan di Quran, di hadis, di macam-macam. Untuk apa? Untuk membuat orang Islam ragu. Sekaligus memecah belah di kalangan umat Islam. Ilmu yang terakhir, ilmu Abdullah bin Sabah. Jika Anda masuk ke wilayah Islam yang kuat, tidak bisa ditaklukkan dengan senjata, maka mesti ada orientalis yang diutus menyamar sebagai ahli Islam untuk memecah belah lingkungan itu. Maka ini dipakai oleh mereka. Tiga kemudian digunakan. Tadi ada yang bagian ekspansi dengan senjata, ada misi membawa kepercayaan baru, ada terakhir orientalis melakukan penelitian-penelitian untuk menjatuhkan dari dalam. Karena tiga inilah yang sangat terkenal, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, bahkan dikutip dalam bahasa Inggris. Yang ini teman-teman sekalian disebut dengan glory. Yang ini disebut dengan gospel. Ya, ini untuk mencari gold, emas, rempah-rempah. Maka ini menjadi analis yang paling hebat untuk mewujudkan ini semua. Tujuannya tiga. Gold, glory, and gospel. Gold, cari semua harta benda yang paling hebat di timur dan barat. Kumpulkan, bangun kejayaan. Ya, glory, bangun kejayaan. Ekspansi, kalau bisa serang, taklukan, monopoli semua kekuatan. Gospel, bawa kepercayaan baru, tebarkan, sampaikan. Maka dikenalah kemudian dengan misi 3G. Sekarang sudah 4G. Ya. 3G, gold, glory, and gospel. Ini terkenal. Dalam sejarah terbukti. Maka secara singkat disebarkanlah kemudian ke beberapa wilayah. Termasuk ke timur. Pusat timur itu dulu, itu wilayah Jazirah Arab gak dianggap. yang dianggapnya adalah wilayah Nusantara. Karena dikenal dengan kemajuan teknologinya, berbagai halnya, sampai dengan ekspor rempah-rempahnya. Maka pada tahun 1511, maka datanglah perwakilan dari Portugal itu untuk meneliti jalur ke Nusantara. Bahkan dia hire seorang muslim navigator namanya Ahmad bin Majid. Dia sendiri gak tahu mau dibawa kemana. Diarahkanlah sehingga sampai kemudian ke wilayah Nusantara, masuk lewat Selat Malaka pada tahun 1511 dengan misi ini. Nah, saya mau masuk kepada poin yang paling penting saja. Ini saya coret dulu, ini saya coret, saya masuk ke orientalis. Teman-teman, ini jangan dikira mudah. Dulu setiap datang ke setiap daerah, setiap tempat, setiap negara, setiap apapun, untuk menaklukkan wilayah itu bukan cuma dengan senjata. Maka analis ini akan dikirim dulu, orientalis temannya. Masuk dia. Contoh yang paling gampang, kejadian di Aceh. Gak bisa naklukkan dengan senjata, susah macam-macam, luar biasa. Dirayu, gak bisa. Dengan senjata, tidak mampu. Akhirnya siapa yang dikirim? Orientalis bernama Snok Hogronya. Snok ini, wajah Eropa, mirip-mirip ke Arab-Araban. Kemudian dipalsukan datangnya, datanya dipalsukan, datang ke Mekah, sampai ikutan haji, belajar kitab, belajar fikih, belajar bahasa Arab. Setelah menguasai itu, dia pulang ke Eropa, di-hire kemudian oleh pemerintahan India Belanda pada saat itu. Belanda meng-hire itu, dibawa sampai ke Aceh. Dikirim dulu itu seorang, itu cuma satu orang, bayangkan. Nyaman, sampai ke Aceh karena bisa bahasa Arab, tahu fikih, tahu macam-macam, diangkat jadi mufti ulama. Ditelitilah kemudian oleh orientalis ini. Oh, kelemahan orang Aceh ini begini. Dilihat satu-satu. Ya, tangkap si ininya, jauhkan yang ininya, jauhkan dulu dari agamanya, catatannya lengkap, disusun semua. Begitu sudah selesai, dilaporkan kemudian kepada tentara Belanda, baru disusun strategi untuk menaklukkan wilayah Aceh. Berhasil pada saat itu dengan ditangkapnya Cut Nyadin. Di Ponorogo, orientalis juga. Setelah susah, gerilya, susah. Begitu susah dikirim orientalis. Bagaimana cara menjebak di Ponorogo itu? Gampang. Seperti masa lalu. Lihat, orang Islam senang dengan perdamaian. Gak mau pertikaian, gak mau perang. Kalau damai itu lebih diutamakan. Maka disambungkanlah kemudian dengan usulan, udah, undang saja untuk berdamai. Begitu diundang kemudian untuk berdamai, itu udah 5 tahun tuh. Ya, 1825, 20 menit pada maghrib. Perang di Ponorogo. Sampai 1830. Bagaimana berhentinya? Diundang dalam perundingan. Begitu sedang perundingan, tiba-tiba selesai, disebut deadlock. Begitu deadlock, ditangkap. Bawa. Selesai. Siapa yang bekerja di situ? Orientalis. Nih. Yang paling dahsyat kemudian, berhasil, sampai terakhir kita mendapatkan kemerdekaan, dunia juga semakin tenteram. Perang dunia pertama selesai, perang dunia kedua juga demikian. Ya, selesai. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Setelah stabil itu, ini tidak dibubarkan. Mereka tetap beranggapan bahwa orang Islam itu orang yang paling potensial untuk menyaingi kehebatan-kehebatan di Eropa. Ini yang menanamkan virus. Sehingga sebetulnya hubungan Eropa dengan Timur itu biasa saja, cuma dirusak oleh orang-orang seperti ini. Maka apa yang terjadi? Kita tidak pernah selesai, perang tidak pernah tuntas, maka sekarang perangnya dipindahkan oleh mereka dari perang-perang fisik kepada perang-perang pemikiran. Maka dibuatlah sekolah-sekolah yang diinisiasi oleh orientalis dari sejak dulu. Contoh, di Prancis, Paris, ada Sorbonne University, Sorbonne. Jangan bangga dulu kalau masuk Sorbonne. Hati-hati, jangan bangga dulu. Karena asalnya Sorbonne University ini didirikan oleh para orientalis. Sorbonne. Oxford. Leiden University. Di Belanda. Sampai ke Nijmegen. McGill. Di Kanada. Banyak. Sekarang Amerika juga bikin. Di Harvard ada jurusan orientalisme. Sebagiannya. Di Rosat Islamiyah. Studi Islam. Di Itali ada. Ya, di beberapa tempat dikembangkan. Walaupun tidak semua jurusan di kampusnya mengarah ke orientalisme. Tapi ada bagian tertentu di situ yang dipusatkan melihat bakat-bakat mahasiswa. Ditarik mahasiswa Islam ke situ dari negara-negara Muslim yang pintar-pintar. Dibawa. Sebab kalau yang dididiknya orang-orang langsung dari sana, gak akan bisa diterima. Tapi kalau yang dibawa orang pesantren. Lulusan kampus Islam, dapat beasiswa, pergi ke luar negeri, yang tadinya gak bisa nyebrang jalan, gak bisa naik jembatan, sekarang naik pesawat, ke atas ya, mulai bangga, mulai statusnya naik, mulai kemudian masuk ke kampus-kampus yang dimaksudkan, dimasukkan ke dalam jurusan khusus. Apa jurusannya? Jurusan studi Islam, jurusan ketimuran, jurusan pemikiran, jurusan bedah hadis, jurusan bedah Quran. Ini aneh nih, ada jurusan fikih, belajar fikih kepada orang yang tidak pernah ngerti fikih. Belajar sholat kepada orang yang tidak pernah sholat, kan aneh. Belajar Quran kepada orang yang tidak beriman, aneh. Harusnya kalau mau belajar sholat, belajar fikih, belajar ke pusat, ya datang ke Timur Tengah. Belajar ke Madinah, belajar ke Mekah, belajar ke Libya, belajar ke Tunis, ke Maroko. Ini datang ke tempat yang tidak pernah mengajarkan nilai keislaman. Mereka aja gak sholat. Kenapa ente belajar fikih sholat ke situ? Di mana cara berfikirnya? Sholat aja enggak, belajar fikih sholat. Yakin dengan Quran aja tidak, baca Quran aja enggak. Dalam arti mengimani Quran. Belajar Quran ke situ. Makanya ketika belajar di situ, pulang-pulang jadi pada konslet. Orang belajar Islam supaya makin yakin dengan Islam. Dia belajar Islam pulang-pulang. Semua agama sama. Menuju Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Oh. Pulang-pulang mengatakan Quran itu produk budaya. Allahu Akbar, Abu Jahal aja. Abu Jahal. Abu Lahab. Tokoh Abu yang paling luar biasa di zaman jahiliyah. Tidak pernah mengatakan pada Nabi Muhammad Quran produk budaya. Begitu disebutkan awal-awal oleh yang lain, ini buatan kamu Muhammad, ini produk kamu. Turun ayat, kalau kamu begitu mengakui, bikin semisal Quran. Begitu mereka coba-coba, gak bisa, nyerah mereka. Oh iya, Quran bukan produk budaya. Quran bukan perbuatan kamu. Quran bukan bagian dari sihir yang kami katakan. Mereka mengakui Quran firman Allah, cuman mereka takut. Kedudukan mereka tersaingi. Makanya Nabi kemudian diganggu. Bukan karena gak mau iman, karena takut kedudukannya terganggu. Tiba-tiba datang orang sekarang, Abu juga. Bahasa Arab gak bisa. Quran gak hafal. Coba lihat. Hadis gak paham. Tiba-tiba keluar kalimat. Hadis Nabi itu baru muncul 200 tahun setelah Nabi-Nya wafat. Dia telat. Ya, telat. Karena sebelum dia itu sudah ada. Nah, orang-orang semacam ini patut diduga belajarnya di mana. Itu yang merusak tuh. Itu dididik tuh di sini. Ini sumbernya ini. Sumbernya ini. Kampus-kampus ini. Pokoknya ada, lengkap. Sebutkan, 1, 2, 3, 4. Pulang-pulang jadi pada aneh. Makanya begitu statement itu ada, saya katakan, Anda pun saya ragu sebagai manusia. Karena Anda itu baru ada di bumi setelah ribuan tahun Nabi Adam wafat. Tadi kan dia katakan, hadis Nabi baru ada setelah Nabi 200 tahun wafat. Baru ada, maka saya tidak akui sebagai hadis. Maka Anda, saya pun tidak mengakui Anda sebagai manusia. Karena Anda baru ada di bumi ribuan tahun setelah Nabi Adam wafat. Oh tidak, saya kan punya nasabnya. Ya saya ada bapak ibu, ada kakek nenek sampai ke Nabi Adam. Hei, hadis pun ada sanadnya. Di manusia ada nasab, di hadis ada sanad. Maka Imam Al-Bukhari tidak ujug-ujug ketemu Nabi langsung ngambil. Al-Bukhari dari sikulan-sikulan-sikulan-sikulan-sikulan sampai ke Nabi. Itu yang disebut dengan sanad. Manusia ada nasab, maka hadis pun ada sanadnya. Maka muncul bab tentang isnad, tentang sanad. Sanadnya tidak ada satu, hadisnya belum tentu diakui. Bisa ditolak atau tidak diamalkan sama sekali. Ah, jadi itu produk-produk munculnya dari sini nih. Imam Syafi'i bisa salah. Imam Hanafi bisa salah. Imam Malik bisa salah. Imam Ahmad bisa salah. Namanya manusia. Mereka bisa ijtihad, kami pun bisa ijtihad. Ya kalau Imam Syafi'i salah, apalagi ente? Mendingan ngambil Imam Syafi'i daripada Anda. Ya salahnya bisa kelihatan. Kesalahannya paling minimal. Ya Anda, bahasa Arab gak bisa, Quran gak hafal, fikih gak tahu, riwayat gak paham. Bisa mengatakan, saya pun bisa ijtihad. Ijtihad apa, Fernando? Paham ya? Ferguson udah banyak. Ya. Nah ini sumbernya dari situ. Yang paling berbahaya sekarang, dimunculkanlah program-program yang tidak banyak kita ketahui. Ini saya mohon maaf ya, saya terbuka nih. Saya gak peduli mau di soal siapapun, silahkan. Kalau keberatan kita diskusi. Ya, kalau main tersangka mah gampang. Pulang-pulang sini tersangka misalnya kan. Sudah, kita diskusi dengan baik, dengan benar. Nah ini yang tidak baik itu adalah banyak sekolah-sekolah Islam tidak sadar. Ada dua cara sekarang yang dikembangkan oleh golongan orientalis ini. Satu, membawa kurikulum diimport ke sekolah-sekolah muslim. Dihilangkanlah bagian mata pelajaran-pelajaran yang dasar-dasarnya menghadirkan nilai keislaman yang kuat. Misal, akidah, akhlak, dulu tuh ramai, sekarang mulai dikurangi. Kurangi, kurangi, kurangi, ganti. Ini kurang modern, ganti istilah. Pendidikan multikulturalisme. Pendidikan berkarakter. Semakin diajarkan, semakin tidak berkarakter. Padahal itu bertentangan dengan undang-undang. Pasal 29 ayat kedua mengatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dijamin. Kalau antum belajar di sekolah, akidah, akhlak, dijamin. Ini dirusak oleh mereka. Kalau benar-benar itu sebetulnya, teman-teman sekalian, masuk merubah ketentuan ibadah, itu harusnya gak boleh masuk karena bertentangan dengan undang-undang. Bertentangan dengan undang-undang. Datang kemudian anak-anak SD dibawa, padahal di kita itu udah saling menghargai, agama saling menghargai, keyakinan kita hormati, jangan saling ganggu. Sudah, Anda misalnya bukan muslim, silakan ibadah, kami gak akan paksa. Tiba-tiba sekarang datang paham baru, ini semua agama sama loh. Datang studi banding. Yang muslim dibawa ke gereja, yang ini dibawa ke wihara untuk mengakui semua agama benar. Ini racun paling dahsyat sekarang. Bahkan semua tokoh agama keberatan dengan ini. Kenapa? Kalau semua agama benar, kenapa Anda juga meyakini satu? Itu tandanya ada satu yang benar. Yang bagus itu teorinya. Biarkan orang meyakini apa yang ia yakini, kemudian kita hormati. Ini tiba-tiba dibawa, semuanya benar kok, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda aja. Itu agama baru tuh. Agama baru, agama gado-gado. Itu bahaya itu. Bahaya. Dan yang paling berbahaya sekarang, dia menanamkan racun dalam kehidupan kita. Sudah, ada orang mau masuk Islam, gak usah masuk Islam. Semua agama sama. Anda kan fitrahnya begitu. Itu lebih berbahaya daripada kemusyrikan. Dua, ada orang sakit. Kena homoseksual, kena lesbian, ada transgender. Kita mau bantu untuk sembuh, tiba-tiba datang orang ini. Gak apa-apa, itu sudah fitrahnya dalam kehidupan. Fitrah enak aja. Anaknya aja kalau begitu belum tentu dia senang. Teman-teman, ini asalnya lahirnya dari sini, orientalism. Kalau kurikulumnya gak bisa masuk, anak-anaknya yang keluar. Pertukaran pelajar. Bawa dari pesantren ini, senang. Bawa ke Amerika, bawa ke Kanada, bawa ke Belanda, bawa ke macam-macam. Lihat kampusnya di mana. Kalau kampusnya bagus untuk peningkatan bahasa, untuk macam-macam silahkan. Tapi ketika masuk, tiba-tiba pulang memandang semua agama sama. Tiba-tiba pulang kita harus toleransi dalam ibadah pada yang lain. Dalam arti salah pemahamannya. Kalau toleransi umat Islam gak usah diajarin. La ikraha fiddin, jangan paksa. Lakum dinukum waliyadin, hormati orang lain, selesai. Ini tiba-tiba toleransinya datang ke tempatnya, ikut azan di tempat agama lain. Ngapain Anda azan di situ? Sampai masjid gak ada yang azan. Solawatan di tempat agama lain. Itu apa? Ini kan pada akhirnya tidak menghadirkan suasana yang bagus. Siapa tokoh yang paling bertanggung jawab? Rentalis. Ini dia. Ini yang membuat kekacauan di muka bumi. Di antara sumber, ini saya belajar setahun. Ya, termasuk dipertemukan dengan tokoh-tokohnya. Dua ada tokoh-tokoh. Termasuk dulu itu ada orang-orang yang tokoh-tokoh Islam dibawa. Begitu dibawa di brainwash. Cuci otaknya. Ya sampai ada tokoh. Besar lah, gak usah saya sebutkan namanya. Itu yang sekarang sering dikutip oleh orang-orang liberal dan sebagainya. Itu saya bertemu sebagian dengan tokoh-tokohnya. Itu di hadapan kami. Ada yang sudah hafal Quran, hafal banyak hadis. Tiba-tiba pindah dengan pemahaman seperti itu hilang Quran dengan hadisnya. Begitu kita diskusi, menyebutkan kul huwallahu ahad itu tidak sempurna. Lompat-lompat ayat sampai banyak yang istighfar. Di satu sesi dalam keadaan yang tenang, beliau mengatakan, kalau sudah benar dengan ketentuan itu, antum berpegang teguh aja, jangan coba-coba masuk ke lingkungan ini. Kalau sudah masuk, sulit keluarnya. Tuh, kalimatnya. Kalau sudah masuk, sulit untuk keluarnya. Nah, kami belajar selama setahun, ini kitab utamanya, ini di kitab ini diterangkan dari mulai asal mula orientalism, tokoh-tokohnya, kampus-kampusnya, tempatnya di mana, kapan mereka kumpulnya, berapa kali setahun sidangnya, tempatnya ada di mana, kampusnya di mana saja, perwakilannya seperti apa saja, sampai tokoh-tokohnya. Sampai ini tokoh dunia muncul di sini semua, yang sering dikutip oleh orang-orang liberal sekarang, orang-orang sekuler dan sebagainya. Ya, ini ada di sini semua. Saya langsung belajar dari penulisnya, ya. Profesor Dr. Muhammad Fathullah Zainyadi. Kita belajar dari sini langsung. Ya, setahun kami belajar, dan setiap disebutkan nama, kalau masih hidup diundang tokohnya. Itu dasar kampus dakwah Islamiyah dulu. Jadi kalau ada orangnya, langsung diundang. Supaya kita tahu, ternyata banyak juga yang tidak punya kemampuan bagus. Itu kerja tim di belakangnya, timnya kompak. Jadi begitu ingin data, kerjakan, sampaikan, baru ditelusuri. Nah ini teman-teman termasuk yang menghadirkan kekacauan di Nusantara kita, sampai kemudian kita kesulitan mendapatkan kemerdekaan pada masa itu. Tokoh-tokoh ini yang muncul, datang. Dia bawa kemudian sumber mineral kita, dia bawa rempah-rempah kita, dia teliti dan macam-macam, dia hadirkan kekacauan banyak hal. Siapa yang kemudian mengatasi itu semua lagi-lagi adalah kebangkitan umat Islam, persatuan umat Islam yang diinisiasi oleh para kiai habaib di wilayah Krukut dan Tanah Abang. Khususnya pada hari Senin tanggal 17 April tahun 1905, bertepatan dengan 13 Jumadil Ula tahun 1333 Hijriah. Kumpul mereka semua memikirkan, ini harus kita atasi. Tadi buatlah kemudian perhimpunan dikenal dengan Jamiatul Khair. Jamiatul Khair dibentuk, setelah itu kita harus perbaiki cara belajarnya. Kita harus undang seorang syekh yang hebat. Maka diundang seorang syekh utama, itu berasal dari Sudan. Namanya Syekh Ahmad Surkati. Ya Ahmad dekat dengan Allah, Sur Ahli Kati Kitab. Seorang ahli kitab, sarjana hebat dan seterusnya. Sedang belajar kemudian di Ummul Qura, di Mekah. Maka diundang 6 tahun setelahnya. Tahun 1911 baru datang ke Nusantara. Maka kumpul para ulama kita. Termasuk yang dari Jogja, Syekh Ahmad Dahlan datang, pendiri Muhammadiyah. Di setahun setelah itu mendirikan Muhammadiyah, 18 November 1912. Dari Jawa Timur datang, dari Surabaya, ya. Kemudian dari Jawa Tengah, dari Solo juga datang, macam-macam kumpul. Dikemas, disatukan. Dari yang tadinya 300 tahun, tinggal 30 tahun saja. Yang 1911, maka 34 tahun setelah itu lahirlah kemudian kemerdekaan Indonesia. Maka atas berkat rahmat Allah, syukur pada Allah, dicantumkanlah kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka, nah, kemerdekaan kemudian dideklarasikan. Ini yang ingin saya sampaikan. Apa kaitan dengan tantangan dakwah? Tadi saya uraikan, setiap kita itu da'i. Setiap kita berdakwah di lingkungan masing-masing. Suami berdakwah kepada istri. Ayah ibu berdakwah kepada anak. Ya, kita tetangga dakwah kepada tetangga. Di kantor kita berdakwah. Ustadz kita berdakwah. Nah, tantangan orientalis ini menghambat dakwah kita berlanjut karena mereka membawa racun dalam kehidupan. Apa di antara racunnya? Pemikiran-pemikiran yang sekarang sudah masuk bahkan ke ranah sekolah-sekolah kita. Silahkan antum cek, teman-teman sekalian. Dulu kita masukkan anak ke pesantren, ada akidah, ada akhlak. Coba lihat sekarang jam pelajarannya. Siapa di belakang itu yang kemudian membuat mendesain dan sebagainya? Dulu kita mudah mengatasi anak-anak itu datang mengaji dan sebagainya. Tuh lihat sekarang apa yang terjadi. Pengajian-pengajian maghrib untuk anak-anak mulai kosong. Ya, siapa yang, apa yang diisi oleh mereka? Masuk mulai film-film. Masuk film-film ini, film-film itu, film-film macam-macam dan sebagainya. Mulainya mengenakan ini, mengenalkan itu. Pada akhirnya itu selalu ditayangkan pada jam-jam yang paling utama, prime time. Silahkan cek. Dulu tayangnya paling-paling di waktu-waktu yang pagi. Ya, tiba-tiba setelah populer naik di waktu-waktu sholat, dibenturkan dengan sholat. Dulu tobot, tobot X, tobot Y, tobot W, dan sebagainya. Ya. Itu tayangnya jauh-jauh. Sekarang dijadikan jam 9. Anak usia 3-4 tahun suruh nonton jam 9 malam sehingga tidur mereka telat. Dirusak pola hidupnya. Ya. Dulu Robocall Poli, ya Embers, Heli, dan sebagainya. Gitu kan? Nah, tayangnya di waktu-waktu biasa. Begitu maju, munculkan lagi. Ya, itu selalu seperti itu. Anak-anak kita tuh habis. Sama, di tingkat level paling tinggi pun itu paham-paham muncul. Paham-paham pemikiran tadi, dijauhkan kita dari keyakinan-keyakinan. Dibuat ragu dengan Quran, dibuat ragu dengan hadis, fikih, dibenturkan. Sampai yang paling baru adalah membuat aliran-aliran yang dengan aliran itu banyak dipecah umat Islam satu dengan yang lainnya. Coba, antum kalau lagi ada libur, senjang, main-main ke MUI, tanyakan ada berapa aliran sesat yang tumbuh kemudian di Nusantara Indonesia ini. Gak usah jauh-jauh lah, Jawa Barat. Silakan cek. Di Jawa Barat aja berapa banyak aliran sesat yang menyimpang. Itu Syekh Hasyim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Itu beliau menulis kitab khusus, kitab kedua dari 19 kitab. Namanya Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Di situ beliau menerangkan dari halaman 9, khusus membuat pasal munculnya aliran-aliran sesat yang tiba-tiba datang ke tanah Jawa. Entah dari mana munculnya. Pada tahun 1330 datang aliran-aliran itu. Ada yang bahkan membawa jubah-jubah Islam. Ya, ada aliran yang tidak jelas, ngajarin zikir tapi ninggalin sholat. Ya, ada aliran yang tiba-tiba menyatu dengan Tuhan. Ada aliran menjanjikan ini, menjanjikan itu. Ada aliran yang tiba-tiba mencela sahabat. Tujuannya apa? Untuk memecah belah kepentingan umat Islam. Habis. Silahkan cek. Yang paling favorit di Jawa Barat itu munculnya Nabi baru hampir setiap bulan. Jawa Barat, tiap bulan ada Nabi baru. Sekarang yang paling baru di Garut, Sensei. Nabi baru. Dihukum kemudian dicek oleh pengadilan. Ternyata sakit jiwa Anda bayangkan. Nabinya sakit jiwa, yang ikutnya bagaimana? Dihukum rehabilitasi, rehab atas biaya negara. Dikirimkan kemudian ke Garut, kabupaten gak sanggup karena biaya 400 juta. Dilimpahkan ke provinsi, belum ada keputusan. Akhirnya karena lama dikirim balik kemudian ke daerahnya. Dianggap sakti. Kum aja gak bisa ngatasin, katanya ini nabi beneran. Makin gila. Nah, maka orientalis ini supaya abadi ajarannya. Maka mereka melahirkan murid. Anak pinak itu yang disebut dengan sepilis namanya. Saya tanggung jawab dengan pernyataan saya ini. Sepilis. Penyakit bahaya nih. Sekuler. Pluralis. Liberalisme. Nih, bahaya nih, hati-hati nih. Sekuler memisahkan urusan dunia dengan akhirat. Agama pisahkan dari negara. Dan, maaf, jangan bawa-bawa urusan-urusan umum ke masjid. Masjid itu tempat sholat aja. Nah, kalau ada yang begitu, sekuler tuh. Awas, kalau ada orang pernyataan sekarang, udah jangan bawa-bawa urusan-urusan umum masyarakat ke masjid. Masjid itu tempat sholat aja. Masjid tempat zikir, jangan urus yang lain. Ah, gak boleh bicara ekonomi di masjid. Gak boleh bicara ini itu di masjid. Itu tandanya dia membawa pemikiran sekuler. Itu bahaya. Jelas? Baik. Dua, pluralisme. Menganggap semua sama. Ada pluralis berbeda. Kalau pluralis kita hormati. Plural itu menghargai keanekaragaman. Kita punya konsepnya lakum dinukum waliyadin la ikraha fiddin, ada sudah enggak usah diajarin. Tapi kalau pluralisme menganggap yang beragam itu semua sama, menuju pada satu tujuan yang sama. Itu yang dikembangkan sekarang, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Nih, kedua. Liberalisme menganggap semua bebas. Boleh. Ya. Maka kaidahnya ada di Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Quran surah keempat ayat 140. Ini mohon maaf ya kalau terkesan agak tegas, karena ini bahaya, lebih bahaya daripada kemusyrikan. Musyrik aja bahaya, apalagi yang begini. Ini bahayanya banyak ini. Ya, dan kita mesti sadar, ya, pemerintah juga mesti sadar. Ini bukan hanya bahaya untuk memecah belah ke nilai keyakinan, tapi juga bahaya untuk status kebangsaan, untuk persatuan. Ini melanggar banyak Pancasila nih. Kemanusiaan yang beradab, beradab kita dirusak dengan menghadirkan orang-orang tanpa adab. Persatuan Indonesia kita dipecah sehingga di Indonesia tidak bersatu. Ya. Ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini bijaksana enggak ada, hikmat tidak ada. Ini bahaya, hikmat kan diantara maknanya ilmu. Ini merusak pengetahuan. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila ini dipleset-plesetkan. Apalagi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini bertentangan jelas. Hampir dengan Pancasila bertentangan, dengan undang-undang dasar bertentangan, ini bahaya. Maka kata Allah, lihat, Allah berfirman dalam Quran surah keempat ayat 140. Kalau Anda menemukan indikasi orang seperti ini, dan dia dari golongan-golongan Muslim, di lisannya berkata dia Islam, maka kaidahnya perhatikan baik-baik. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, telah tiba ketentuan dalam Al-Kitab, Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, jika Anda mendengar orang-orang mulai mengingkari ayat-ayat Allah. Yang dimaksud mengingkari di sini, maaf ya, maaf, ada yang memotong-motong ayat Quran tapi ditempatkan dengan tempat yang tidak benar. Ini kelakuan orang liberal sekarang. Dia potong ayat Quran. Al-Baqarah ayat 62. Paling kiri sebelah atas. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, ya man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihah, lahum ajrum inda rabbihim fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang beriman itu, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang penyembah bintang gemintang, bahkan sabiin, benda-benda langit. Maka mereka sepanjang beriman dan beramal soleh, itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, berpeluang masuk surga. Disimpulkan oleh mereka, dipotong ayatnya. Nih, ini buktinya pluralisme agama. Orang Yahudi, orang Nasrani, penyembah bintang-bintang, kata Quran pun semua akan masuk surga. Ini buktinya semuanya sama, Tuhan mengakui. Kalimatnya bagus, retorikanya menarik, kata-katanya cantik. Persis seperti ketentuan di Al-Baqarah ayat 204. Paling kiri sebelah atas. Kata Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Hei, kata Allah, hati-hati. Ada sebagian manusia kamu akan dapatkan. Kalau bicara, kata-katanya cantik. Kalimatnya menarik. Retorikanya bagus. Kadang-kadang dia ngutip ayat-ayat Allah. Dipotong-potong oleh dia. Kata Allah, hati-hati. Ini musuh yang paling bahaya. Dan yang paling dahsyat, kata Al-Quran, orang ini orientasinya dunia. Kata Quran tuh, Allah gak mungkin dusta. Fil hayati dunia. Jadi orang ini gak ada kepentingan. Dia tuh gak ada kepentingan dengan persatuan. Hanya di lisan aja. Gak ada kepentingan dengan perdamaian. Cuman di lisan aja kalimatnya manis. Yang paling penting, kata Quran itu, sebetulnya tujuan utama orang-orang ini hanya dunia, materi. Hidup bisa tampil lebih mewah. Kening bisa lebih besar lagi. Kendaraan bisa lebih mewah lagi. Hampir tidak ditemukan, hampir tidak ada, jarang yang sifatnya ideologis itu jarang. Pada akhirnya materi yang dikejar. Begitu rekeningnya terputus, kerannya nggak ada, transfernya macet, maka berhentilah semua aktivitas itu. Nah, kalau Anda menemukan yang seperti ini, kata Quran, apa yang dilakukan? Wa yustahza'u biha, atau yang kedua, dia sih tidak mengambil ayat Quran, dia tidak memalsukan ayat Quran, tidak motong-motong, tapi yang dia kerjakan mengolok-ngolok ayat. Ayat diambil, ditempatkan pada yang tidak benar. Tiba-tiba bikin status, bikin meme di media sosial. Ayat dipelintir, ayat diolok-olok. Tentang hijab misalnya, tiba-tiba digambarkan seorang perempuan mengenakan hijab sedang mencuri, disalahkan hijabnya. Oh, ternyata ayat hijab sudah tidak kontekstual lagi ya sekarang. Toh yang mencuri juga pakai hijab. Tuh. Bikin kaidah-kaidah, kaidahnya dipelesetkan. Pakai ilmu mantik dengan menggunakan logika yang salah dibuat. Mengolok-olok Islam. Nih, pilih mana? Kalau ada yang pertama orang Islam tapi koruptor. Yang kedua non-Muslim tapi jujur. Pilih mana? Oh, kan? Kena jebakan. Batman aja gak begitu menjebaknya. Batman tuh gak pernah begitu. Orang bilang jebakan Batman. Ini jebakan orientalis nih. Nih, pilih ini. Muslim. Koruptor. Non-Muslim. Jujur. Kalau ada pilihan seperti ini, satu, muslim tapi koruptor, dua, non-muslim tapi jujur, pilih mana? Ini yang seperti ini, pertanyaan yang salah tidak menghasilkan jawaban. Ya, ini udah salah logikanya, tapi dibikin cepat. Persis seperti kasir Indomaret menawarkan pulsa, cepat. Begitu Anda bayar, pulsanya sekalian, Pak. Jadi tidak membuat Anda mikir. Rotinya, Pak, beli satu bonus dua. Saya ambil bonusnya aja. Jadi dibikin cepat tuh logikanya, seakan-akan kita gak punya kesempatan mencerna. Padahal di ilmu mantik, di ilmu logika, ini sudah salah premis namanya, premisnya keliru. Nih, ketentuan pertama, kalau Anda ingin membandingkan, maka bandingannya mas apple to apple. Ya, apple, maksudnya apple, apple. Tulis pakai bahasa Indonesia aja lah. Bandingkan lagi dengan apple, ini baru seimbang. Jangan apple bandingkan dengan jeruk. Ya, enak mana apple Malang dengan jeruk Bandung Barat misalnya, jeruk Soreang. Nggak nyambung, apalagi kemudian bandingannya terlampau jauh. Coba menurut Anda, lebih enak mana apel Malang dengan tahu Sumedang? Nggak nyambung. Jadi kalau Anda membandingkan apel dengan apel lagi, itu baru nyambung. Terasi dengan terasi lagi, tahu dengan tahu lagi. Jeruk Garut dengan jeruk Soreang, silahkan bandingkan. Tapi jangan pernah Anda sampaikan perbandingan yang tidak sama. Nah kalau Anda membandingkan muslim yang koruptor, bandingkan dengan non-muslim yang koruptor lagi, baru adil di situ. Kalau ada perbandingan begini, pilih mana? Muslim yang koruptor atau non-muslim yang koruptor? Pilih mana? Jangan pilih dua-duanya, sama aja jelek juga. Tapi perbandingannya masih adil, masih sama. Dan kita tidak punya pilihan, ngapain pilih keduanya kalau ada yang lain? Yang kedua, ini perbandingan bahaya. Muslim koruptor memberikan kesan seakan-akan orang Islam itu koruptor. Apa enggak ada muslim yang jujur di 200 juta lebih di bangsa ini? Cek. Apa semua yang bukan muslim itu baik semuanya? Coba cek yang narkoba tuh, kebanyakan siapa? Yang besar-besar korupsi, kebanyakan siapa? Dan jangan pernah bawa nama-nama nilai agama pada hal yang demikian. Kalau memang mau dibawa, bandingkan dengan yang seimbang. Jujur dengan jujur lagi. Baru kesimpulannya sempurna. Kadang-kadang ininya sama, ini sama, tapi kesimpulannya salah. Nih, dari belajar logika begini nih. Logika nih ya. Misal, Asep suka pisang. Monyet suka pisang. Maka Asep sama dengan itu sudah salah kan? Tuh ibu bisa aja tuh, bisa bahaya kali gitu. Bisa keliru. Kalau kalimatnya sampai situ, maka kesannya Asep sama dengan monyet. Tapi kalau antum teruskan, Asep sama dengan monyet suka pisang. Nah itu baru nyambung. Nah, ini banyak sekarang yang seperti ini permainan logika. Dan dimainkan kemudian. Tiba-tiba para ulama kita dikasih topi-topi yang tidak bagus, bikin meme. Tuh. Menyampaikan semua agama sama. Di deretan, sejajarkan, dan seterusnya. Itu sudah pelecehan itu. Ya, bukan sekedar menunjukkan bahwa orang itu ada kaitan erat dengan ini, orientalis. Jadi kalau ada yang mengolok-olok, dibikin kemudian, maaf, dibikin ragu dengan tuntunan agama. Dengan jenggot, alergi, digambarkan ekstrim. Ya, kapan yang punya jenggot ekstrim? Tuh lihat. Sergio Ramos berjenggot. Lionel Messi berjenggot. Gerard Pique, suaminya Shakira berjenggot. Silakan cek. Higain yang dioper sekarang ke Chelsea, ya sebelumnya di Napoli, sebelumnya di Juventus, ya sebelumnya Madrid, Higain, ya. Anda tahu enggak? Pemain Argentina. Ya, Higain kemudian sekarang ke Chelsea cuman belum ngegolin-golin gitu ya. Berjenggot juga. Morata sebelumnya enggak pakai jenggot, berjenggot Alvaro Morata. Ya dari Madrid ke Chelsea, ke Juventus, sekarang pindah lagi, ya, ya. Itu pada jenggotan semua dan tidak pernah disebut teroris. Kenapa? Kiai Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim, diplomat kita paling hebat, menguasai banyak bahasa. Beliau tuh ahli tafsir. Dulu tuh orang tuh ahli tafsir, ahli Quran, diplomat, ahli bahasa, 9 bahasa dikuasai. Dan bangga tampil dengan peci, dengan sarung, berangkat ke Eropa, ke PBB, diketawain, diledek, dicela. Begitu mau pidato, orang-orang di situ ngolok-ngolok, me. Ya. Apa respon beliau? Tenang aja. Diamalkan Quran surah 4 ayat 140 tadi. Saya belum teruskan, tapi secara singkat naik ke atas mimbar. Lalu berkata dengan penuh kehebatannya, dengan bahasa yang sangat dahsyat, dengan kalimat yang sangat pasti, diucapkan dengan bahasa mereka. Tuan-tuan sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan kalimat pidato. Dan Anda semua tahu bahwa saya punya kemampuan bahasa yang tidak tunggal. Atas rahmat Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, maka pada hari ini jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun akan saya jelaskan. Maka saya mohon maaf pada kalangan kambing yang hadir di sidang mulia ini. Saya mohon izin menyampaikan dengan bahasa manusia dulu, baru setelah itu saya jelaskan dengan bahasa kambing. Wow, tunduk malu merah semua. Itu yang paling hebat. Oh, jangan dilawan dengan celah diri itu. Kuasai bahasanya, pelajari. Sehingga ketika ada argumentasi, kita lawan dengan argumentasi lagi. Ya, ini kan enggak seimbang. Itu datang dengan pena, sini datang dengan golok, ya enggak akan nyambung. Ya, ini datang dengan surat tilang, ini datang dengan amukan. Pelanggaran Anda begini. Susah itu. Jadi banyak pelanggaran. Paham ya? Apa kaidahnya? Fala taq'udu, teruskan ayatnya, belum selesai, teruskan ayatnya. Fala taq'udu ma'ahum. Kalau datang orang-orang seperti itu, mau dia telah jadi tokoh, mau kiai, mau ustadz, mau habib, mau macam-macam, dan insyaallah kalau yang baik-baik tidak ada. Tapi kalau ada, tiba-tiba ada yang ngolok-ngolok, yang macam-macam dan sebagainya, maka jangan dicela. Indah Quran tuh, jangan dicela. Buang-buang energi mencela yang sudah tercela. Tuh, tangkap kalimat ini. Buang-buang energi mencela yang sudah tercela. Kalau udah tahu buruk, ngapain dicela lagi? Buang-buang waktu. Mendingan lisan kita dipakai untuk yang lebih baik. Baca Quran, ngapalin ayat, banyak pahalanya. Maka kata Al-Quran, fala taqudu ma'ahum, sudah jangan repot dicela, jangan dihina. Tinggalkan mereka. Kalau ada itu asalnya duduk. Duduk itu sesuatu yang rapat, jangan mendekat kepada mereka. Kalau mereka ngasih ceramah, jangan datang. Kalau nulis buku, jangan dibaca. Kalau bikin seminar, gak usah hadir. Kalau ngasih himbauan, acuhkan. Ada tokoh agama mengatakan semua agama sama. Ada tokoh mengatakan misalnya yang jenggotan semakin bodoh. Misalnya, kan? Ada lagi yang mengatakan misalnya kalau pecinya begini begitu. Ada yang lagi mengatakan gini-gini. Jangan dicela, tidak usah. Kita ini bukan makhluk pencela. Kita bukan makhluk penghina. Yang pertama kata Quran, tinggalkan aja dulu. Ditinggalkan ini bukan ingin membenci. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sampai mereka tahu bahwa mereka itu salah. Jadi kita isolasi itu supaya sadar, oh saya salah. Ini kalau seorang tokoh ditinggalkan umatnya, dia akan evaluasi diri, oh saya salah nih. Sampai berevaluasi. Begitu dia kembali lagi, silahkan ikuti lagi, dekati lagi dan sebagainya. Itulah indahnya Islam. Innakum idzam mithluhum. Kalau antum ikuti, antum lama-lama seperti mereka. Ini yang paling bahaya. Di kita itu kadang-kadang ada penyakit, cepat kaget, gampang kagum. Bu, cepat kaget, gampang kagum. Ada mal baru, kaget. Gitu kan? Ke situ, lihat-lihat ke mal. Belanja? Enggak, numpang kagum aja. Cuman foto-foto gitu kan? Nah, itu penyakit tuh. Sama pemikiran begitu, cepat kagum. Bikin seminar. Mereka itu dikasih anggaran. Keenakan mereka. Antum yang bikin seminar, antum biayain. Anggaran mereka mah utuh aja. Ya jangan cepat kagetan, yang seperti itu tinggalin. Tiba-tiba bikin kajian misalnya. Wah, seorang sahabat yang tidak berhijab, kaget kita. Padahal kalau dicerna-cerna memang betul sahabat mah gak ada yang berhijab. Ya. Yang ada sahabiah itu berhijab gitu kan. Oh, bikin. Itu udah bikin tuh udah aneh-aneh. Ya. Seminar tentang ditemukan bukti bahwa Quran itu produk budaya. Wah. Ditemukan bukti ada penyimpangan kesalahan dalam Al-Quran. Temukan bukti bahwa hadis-hadis Al-Bukhari itu banyak yang palsu. Misal. Kaget kita. Padahal kita udah paham, udah qot'i dari ulama kita. Quran itu qot'i, hadis itu sudah paham ketentuan, Al-Bukhari itu paham. Kalau udah mengerti seperti ini, ada judul seperti itu, tinggalkan, udah tenggelamkan. Udah, gak usah diikutin, gak usah direspon. Kalau gak direspon, mereka diam sendiri, ntar mati sendiri. Kalau acara TV gak usah ditonton, diamin deh sampai ratingnya turun, sampai gak muncul lagi. Gitu caranya. Itu yang paling hebat, energinya gak banyak terbuang. Tenaga tidak ada, biaya tidak ada, dan yang paling indah, mencela juga tidak. Jadi kita tidak mengeluarkan sesuatu yang kotor, karena sia-sia di situ, energi tidak keluar, dan itu dengan sendirinya hilang. Tapi kalau antum ini, lama-lama antum seperti mereka juga, ujung-ujungnya enggak sholat juga. Ujung-ujungnya ada yang paling ekstrim sekarang. Sekarang gerakan orientalis berpindah untuk menciptakan gerakan ekstremis. Masuk membentuk sebuah aliran tertentu, dibikin kacau di dalam. Mereka sudah enggak berhasil dengan aliran itu. Dulu awal 2000-an masih berhasil. Semua agama sama, ini itu tokohnya ada. Sekarang gak berhasil, makanya dibikin sekarang gerakan baru, tapi sulit tahuannya. Dibuat sebuah gerakan-gerakan ekstrim, seakan-akan Islam itu mengajarkan kekerasan. Itu tuduhan masa lalu, tuduhan masa lalu. Tuduhan masa lalunya Islam disebarkan dengan pedang. Tuduhan masa kirinya, Islam menyebarkan bom di mana-mana. Bom panci, bom kulkas, bom ini, bom itu. Ya. Makanya kalau antum mendengar ada orang-orang, di pengajian-pengajian, tiba-tiba ngajak mengatakan, nih orang ini togut, pemerintah ini, bom aja, tembak aja. Nah, ini menandakan nih aliran aneh nih, hati-hati. Awas ya. Dan ingat, membunuh seorang beriman, satu saja, itu resikonya neraka jahannam. Awas. Itu An-Nisa 93 jelas. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida. Siapa yang sengaja menghilangkan nyawa seorang muslim beriman. Awas fajazauhu jahannam, maka dia seakan-akan punya cita-cita masuk neraka jahannam. Balasannya neraka jahannam. Tidak ada satupun orang beriman yang pengen masuk neraka jahannam, mustahil. Maka hati-hati ya, kalau ada aliran pengajian begitu, bunuh orang, tembak orang, bom orang, gini itu hati-hati. Kalau enggak ada ketentuan dalam syariat Islam yang benar, maka ini menunjukkan itu aliran menyimpang. Jelas ya? Baik, Ustaz, dia ngajak saya bom. Di mana? Di Jalan Toha, Jalan Muhammad Toha. Apakah bom Jalan Muhammad Toha termasuk jihad fisabilillah? Jawab, hei, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Toha. Jelas ya? Jadi tinggalkan yang seperti itu, jauhi. Sekarang kita ikuti aja talim-talim yang baik, yang teduh, yang kira-kira meningkatkan iman, takwa, wawasan, dan menjaga persatuan di kehidupan berbangsa kita insyaallah. Siap? Ya, tapi kalau ada yang begini, siapapun dia, tokoh dari manapun itu racun. Ya, tinggalkan, jauhi, jangan dekati. Kalau masih ada yang begitu, maka disebut oleh Allah yang terakhir, innallaha jami'ul munafiqin. Maka Allah menyebut mereka orang munafik. Muslim tapi menghancurkan Islam dengan semua tipu muslihat lidah dan pikirannya. Ya, wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka di akhir di neraka nanti, dia adalah orang pertama yang akan dibenamkan dalam neraka jahannam. Jadi yang masuk neraka jahannam itu bukan orang kafir duluan, orang munafik yang mengaku Islam tapi menyerang orang Islam dan nilai-nilai keislamannya. Ini kalau antum lihat di media sosial ya, maaf ya, ada yang menyerang orang Islam, ada yang menyerang Islam, ada yang mengolok-olok misalnya ayat-ayat Quran, macam-macam mengolok-olok ulama, dan dia mengaku Muslim, maka itu adalah contoh pertama orang ahli neraka jahannam yang numpang hidup di bumi. Kita doakan untuk tobat, doakan tobat, doakan mendapat hidayah. Kalau dia nggak mau tobat, nggak mau dapat hidayah, memang sudah punya cita-cita masuk ke situ. Ya, yeah. Baik, saya kira itu untuk materi yang disampaikan. Ini kitabnya kalau mau dikopi boleh. Silakan, nanti saya coba deh, ya saya coba kopikan ini dan saya berikan untuk dokumentasi masjid sebagai bagian dari pelajaran kita. Ini asli bu, insya Allah asli langsung saya dapatkan dari penulisnya dan penulisnya mengajar langsung. Saya belajar dari beliau selama setahun. Ini asli masih berbahasa Arab tuh, ya. Bahasa Arabnya pun tanpa harokat tuh, itu luar biasa tuh. Jelas, insya Allah, jelas, jelas tidak bisa dibaca. Nah. Nanti kalau ada mau sesi khusus, kita pelajari dari awal. Boleh. Tapi mungkin tidak di tempat ini karena masih banyak kajian yang lain. Ya. Nanti kita coba belajar. Atau kalau sudah selesai fikih dakwah, kalau antum mau belajar ini, bisa nanti silahkan. Ini lengkap semuanya tuh. Sama buku-bukunya, sama macam-macamnya. Tapi saya sarankan sekarang sudah banyak yang dikerjakan kajian. Ada INSIS, ada Miumi dengan siapa? Gus Hamid. Ya, Hamid Fahmi Zarkasi. Beliau menulis kitab Mishkat. Ada lagi yang paling bagus menurut saya. Ada namanya Dr. Syamsuddin Arif. Ah, itu orang luar biasa tuh. Ya, hafal Quran dengan kiraatnya, kemudian banyak hafal bahasa, dan beliau doktornya juga dua. Ya, dokter pertama, yang keduanya itu di sarangnya orientalis di Jerman, kajian orientalisnya tinggi. Ada buku yang paling bagus pernah ditulis oleh beliau tentang diabolisme pemikiran. Nah, itu disebutkan di situ, kerancuan-kerancuan pemikiran. Jadi kalau antum nanti datang orang seperti itu, gampang balasnya. Gak usah pakai dalil orang kayak gitu mah. Ya, tinggal dibalikin logikanya aja, gampang. Ya. Dulu pernah ada yang bertanya pada saya, Ustaz, bukankah sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar? Inna sholata tanha anil fahsya. Nah, sekarang saya sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti saya boleh dong meninggalkan sholat. Tuh. Lihat logikanya tuh. Ustadz, sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang saya sudah mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Berarti saya gak usah sholat lagi dong. Ini gak usah pakai dalil, ini pakai logika. Maka kami sampaikan kepada orang itu, Mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Udah selesai. Tanya. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat belajar menghafal Al-Quran tapi tidak ada guru hafid di dekat rumah, bagaimana menurut Al-Mukarram? Take. Allah ibarik. Gini, Quran itu teman-teman sekalian mesti dipelajari dengan sanad. Sanad yang dimaksud sanad guru yang menerima pelajaran Quran dengan baik. Sehingga ketika mengajarkan pada kita, maka ajaran itu sesuai dengan ajaran-ajaran sebelumnya sampai tersambung kepada Nabi. Karena bacaan Quran bukan bacaan biasa. Salah baca bisa salah makna. Nih, contoh. Dari harokatnya udah beda. Tulis begini misalnya. Bisa bacakan siapa tajwidnya dengan harokatnya yang sempurna? Boleh bantu bacakan? Alif lam mim tuh kan cepat ya. Alif lam mim tuh. Nah, udah beda nih. Ayo, ada yang lain? Sempurnakan harokatnya, tajwidnya, makhrajnya. Bagus, alif lam mim. Bagus, sedikit lagi, ada yang lain? Alam, itu udah beda tuh. Udah alif lam mim, udah alif lam mim, itu alam. Pertanyaan, jauh kan? Jauh banget tuh. Tuh. Udah jauh banget tuh. Ini udah alif lam mim, alam. Bah dukun, duit, ini dia, alam. Tanyaan saya, ini bacanya apa? Alif lam mim, palam. Anda pilih apa? Alam. Ibu? Alif lam mim. Tuh, ada suami istri, satu alam, satu alif lam mim. Alif lam mim, alam. Alif lam mim, alam. Kita pisah aja kalau begitu. Oh, pisah. Ini, dari mana taunya alif lam mim atau alam? Ada guru yang mengajarkan. Kalau ditempatkan di surah Al-Baqarah, berarti? Belum tentu. Belum tentu. Alam taro. Annallaha lahu mulkus samawati wal. Jadi kalau ditempatkan di Al-Baqarah ayat yang pertama, maka ini pasti bunyinya apa? Alif lam mim. Kalau ditempatkan di alfil, alfil, pasti bunyinya alam tar, alam, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha. Dari mana taunya alam dengan alif lam mim? Ada guru yang mengajarkan. Contoh, Ustadz, tapi kan sekarang sudah ada harokatnya. Belum tentu bisa sempurna bacanya. Dua, misal. Alhamdulillahi Rabbil. Ini bisa begini. Please. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Salah baca pakai hamzah. A. Misal di luar Quran, di luar Rabbil Rabbil Alamin a jadi hamzah, maka maknanya tertukar. Awas, keliru. Alamin, semua alam, semesta alam. Tuhan semesta alam, semua ada alam, semua alam Tuhannya Allah. Tapi kalau pakai hamzah alamin, orang-orang yang sakit. Dah keliru. Segala puji milik Allah Tuhan orang-orang yang sakit. Alam. Yang paling dahsyat, alhamdulillahi rabbil alamin. Lagunya enak, cuman telinga kita panas. Ngalamin, apa artinya ngalamin? Gak ada artinya. Segala puji bagi Allah Tuhan yang tidak ada artinya. Oh, udah keliru. Bagaimana cara mendapatkan semua itu dengan baik? Maka mesti ada guru. Siapa guru yang mengajar? Nah, guru yang mengajar ini pertama, syarat pertamanya dia menguasai ilmu tajwid. Tajwid, ilmu membaca Al-Quran dengan benar. Baik makhrajnya itu tepat, si hurufnya sempurna. Makhraj tempat keluar huruf, dari mana keluarnya? Apakah dia masuk di lidah? Apakah kemudian masuk di tenggorokan? Atau dia masuk harful hawa seperti a, ha, hawa? Atau dia kemudian masuk di lidah, lidahnya tekan sedikit, seperti sa dengan za. Za, za, za, za, za, za, za, za, za, za, za, za, za. Sehingga beda dengan za, za. Giginya tutup sedikit, keluar kemudian bagian dari hamsnya za, za. Beda dengan ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, mi, har, ja, ja, ja, ja. Za, za, za, za, za, za, za, za, za, za. Iza, ja, iza, ja. Iza zul zilatil arbu zi. Zi. Iza the zul zi. Tuh. Kalau diajarkan benar, za pertama benar. Za yang kedua benar. Tapi kalau Anda gak belajar susah. Iza zul zilati. Iza zul zilati. Yang paling repot. Ija jul jilati. Jilat, jilat terus sampai habis. Tuh. Ya, nah, jadi pertama syaratnya dia memahami menguasai tajwid. Yang kedua, dia juga setidaknya hafal ayat-ayat Quran yang akan diajarkan, khususnya ayat-ayat yang ringan-ringan seperti juz amma. Ajarkan juz amma sehingga mudah kemudian dipakai dalam sholat. Amma itu umum, umumnya orang tahu. Sehingga kalau antum baca ayat itu kemudian lupa, orang bisa ingatkan di belakang. Amma itu umumnya orang banyak yang tahu. Makmumnya banyak yang hafal. Jadi kalau makmum imamnya lupa, makmum mudah mengingatkan. Yang lainnya tidak disebut juz amma karena bukan umum. Jarang-jarang orang ngapalin langsung Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nahl, An-Naml, kan? Maka ketika imamnya lupa misalnya, sulit mengingatkan, maka pertama kali ajarkan juz amma yang mudah-mudah dulu. Ya. Dia begitu dibacakan misalnya, inna a'tainakal kautsar. sebelum diajarkan, yang mengajarkan sudah paham dulu. Maka kategori hafid ini tidak harus mutlak hafal 30 juz. Tajwidnya bagus, makhraj sifat huruf, dan dia banyak hafal ayat-ayat Quran yang akan diajarkan. Jelas ya? Ah, jadi jangan langsung ajarkan yang tinggi-tinggi dulu. Ya, begitu dia baca misalnya, dia mau baca asalnya ayatnya ayat yang bukan athainah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Begitu inna macet, inna, inna, inna. Makmum gak hafal, dari belakang bisa beda. Athaina, athaina. Udah lama gak diterusin, athaina. Nah, ke belakang, bukan. Imam kok bicara, batal sholatnya. Kabeh batal. Habis kayaknya waktunya nih. Oh, boleh 5 menit, boleh? Nah, ya itu satu. Dua. Dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dad. Koma. Saya punya saudara. Udah biasa saum Daud. Saking sudah melekatnya meskipun sakit, dia tidak mau meninggalkannya, Masya Allah. Bagaimana menurut Ustaz hal ini? Sunnah. Tapi sudah merasa wajib meski kalau sakit. Mungkin malah madarat, bukan manfaat lagi. Begini. Ini hal semacam ini, kalau sudah mendapatkan halawatul iman. Halawatul iman itu kenikmatan iman. Yang kalau sudah jadi kebiasaan, rasanya gelisah kalau tertinggalkan. Nih padanannya begini, kita gak usah bicara puasa Daud dulu deh. Salat tahajud. Kalau antum udah biasa tahajud, tiba-tiba bangun terlambat. Terlambat itu bukan pas adzan subuh. Terlambat itu misalnya 3 menit sebelum subuh. Sekarang subuh jam berapa? Oh, paling gampang 5:30. Paling gampang tuh. Ya udah saya kabulkan, misal. Misal 4:30 tuh. Dia adzan, dia bangun 4:25. Biasa tahajud, biasa bangun 2:30, bangun jam 3, tiba-tiba bangun 4:25. Itu walaupun tahajud sunnah, karena seakan-akan dia telah merasa dekat dengan itu, jadi begitu bangun dia katakan, saya terlambat, ya Allah terlambat, terlambat. Padahal gak ngerjakan pun gak dosa. Maka orang seperti ini diberi peluang oleh Nabi, kata Nabi, kalau kamu merasa tidak dapat mengerjakannya, maka kamu ganti nanti saat duhanya, dengan menunaikan salat duha diperbanyak. Biasanya cuma 2, 4, jadi 8. Ya, untuk mengganti yang saat di atas yang tidak tertunaikan. Ditambah dengan ibadah lain di tempat berbeda dengan cara yang tidak sama. Tapi mengganti pahala yang di waktu malam. Ada lagi orang sahabat ini biasa. Biasa baca Al-Baqarah sebelum tidur. Al-Baqarah aja. Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Baqarah. Tiba-tiba, betul saya serius. Ini nyata, tiba-tiba, ini disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Tiba-tiba beliau ini lupa, Pak. Lupa baca Al-Baqarah. Tertidur. Begitu tengah malam bangun. Kaget. Temannya kena senggolan tangannya. Terbangun juga. Kamu kenapa, katanya tiba-tiba begitu. Ana ra'aitu fil manam laqad natahatni al-Baqarah. Barusan saya mimpi, saya diseruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Al-Baqarah. Cuman kan kalau nama Quran, surat gak boleh diterjemahkan. Maksudnya gak boleh disebut dengan terjemahannya. Terjemahkan boleh, tapi kalau bicara tentang surat, itu harus disebut dengan nama surat aslinya. Jangan terjemahannya. Karena keindahannya tidak akan terasakan. Walaupun tidak tahu terjemahannya. Ya, Al-Baqarah sapi betina, An-Nisa misalnya ibu-ibu, kan? An-Naml semut, kan? An-Nahl lebah. Tapi jangan bercanda dengan menyebutkan terjemahan. Woi, baca surat apa tuh? Semut. Ente apa? Ibu-ibu. An-Nisa itu maksudnya ya. Ah, itu enggak nyaman. Laqad natahatil Baqarah, saya diseruduk Al-Baqarah, ya. Bangun tuh. Nah, ini menunjuk kebiasaan. Jadi yang pertama, saya bersyukur punya saudara, ya punya teman, Masya Allah. Yang bisa seperti ini, teman se-Islam, saudara kita semua yang punya kebiasaan demikian. Maka silahkan kita bangga dengan itu, pertahankan. Ini bagian dari kenikmatan iman. Hanya juga proporsional. Maksudnya, kalau dengan puasa itu menyulitkan, bahkan membuat fisik kemudian menjadi lemah, bahkan sakit, maka di situ Anda boleh berhenti dulu. Persis seperti Nabi lewat di satu tempat jalan, tiba-tiba ada orang bersandar di pohon. Ini kisah nyata, di hadis Muslim ada, di Al-Bukhari ada. Jadi begitu sedang sandaran jatuh di sandaran pohon, itu lemah begini. Tiba-tiba Nabi bertanya, ini orang biasa puasa. Kamu kenapa, kata Nabi? Kata orang ini, ana shaim. Saya puasa. Shaim itu orang puasa. Jangan diartikan ana shaim. Oh, saya namanya shaim, bukan ya. Nah, saya sedang puasa. Kata Nabi, laisa minam dirnim siyamu fis safar. Kamu itu enggak bagus puasa dalam perjalanan jauh. Maksud Nabi itu bukan gak boleh puasa. Kalau antum senang puasa sunnah silakan puasa. Cuman kalau gak kuat jangan dipaksain. Itu maksudnya. Makanya tolong jangan baca terjemahan ya. Pahami, tanyakan pada alim yang tahu. Maksud hadis ini kalau gak kuat jangan dipaksain. Sama antum pun demikian nih, sering puasa Daud. Bagus, kita bangga, bahagia, kita senang. Kita ikuti pelan-pelan. Ya, beliau puasa Daud, kita puasa Senin dulu. Dan Senin naik Senin Kamis. Senin Kamis naik Ayyamul Bid, baru ikutin pelan-pelan. Tapi kalau sedang sakit dan puasa bisa menyulitkan, bahkan sakit, bahkan haram hukumnya puasa. Tapi yang membahagiakan, ada hadis di Al-Bukhari. Bunyinya, "Idza maridhal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Kalau seseorang itu sakit atau punya udzur sedang dalam perjalanan safar dan dia punya kebiasaan, karena sakit dan safarnya tidak dikerjakan kebiasaan itu, maka pahalanya tetap diberikan secara sempurna karena kebiasaannya. Ada orang biasa salat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Perjalanan dari Bandung mau ke Jakarta, macet tengah jalan, baru kilometer 97 macet, akhirnya tiba-tiba sampai zuhur, diduga sampai maghrib ke Jakarta, akhirnya dia tunaikan jamak qasar dua-dua, dia tidak kerjakan sholat sunnahnya. Begitu tidak dikerjakan karena kebiasaannya, pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan oleh Allah walaupun dia tidak mengerjakannya saat itu. Demikian dengan ini, dia selalu puasa Daud, tiba-tiba sakit, gak dikerjakan, hadisnya sahih. Maka karena sakitnya itu diberikan kemudian toleransi, tidak usah puasa, tapi pahalanya dituliskan secara sempurna. Kayaknya saya sering katakan, ayo bikin kebiasaan yang bagus-bagus. Baca Quran, Bu, saat sedang suci baca Quran, puasa sunnah, gitu kan? Nah, begitu ibu datang masa haidnya kan tidak mengerjakan tuh. Quran gak dibaca, sholat gak dikerjakan dan sebagainya. Kalau punya kebiasaan seperti tadi, semua pahala dituliskan. Itu seriusnya. Ya, sebelum masa menopausnya tiba. Karena akan kembali normal seperti yang lainnya. Ya, jelas ya? Alhamdulillah akhi, walaupun tidak sholat sunnah, pahala dituliskan ya. Nah, belum tentu. Ya, kalau antum gak punya kebiasaan gak bisa. Ya, silakan dan ilmunya dicatat. Ini puasa Daud kan ada. Ya, Ustaz, puasa Daud itu apa? Puasa Daud itu puasa sehari, sehari tidak, selang-seling. Jadi kalau sekarang hari apa? Sabtu. Ya, Ahad saya memulai Senin. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Kalau sudah puasa Daud, maka Senin Kamisnya berhenti. Jadi kalau sudah masuk ke Kamisnya harus libur, jangan dipaksakan puasa. Misal, Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Mengacak nanti dan ketubuhnya itu terganggu, tidak stabil nantinya. Maka dibuat sehari puasa sehari tidak itu untuk stabilitas tubuhnya, ya, supaya terjaga. Jelas ya? Jadi cuma ada puasa Daud, sholat Daud tidak ada. Ya, jangan nyimpulkan sendiri. Kalau puasa Daud ada, berarti puasa itu hukumnya wajib, sholat hukumnya wajib. Berarti sholat Daud pun ada. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Ini udah 5 menit nih. 5 menit lagi boleh? Alhamdulillah. Ini sudah. Masya Allah, sempat ditik juga. Oh, bukan yang ini. Yang ini rupanya. Sudah tadi. Allahu Akbar. Semoga Allah muliakan. Bismillah. Koma. Barakallah Ustaz. Afwan nih. Maaf. Bismillah bagus untuk nulis. Tapi saya sarankan masukkan salam juga. Assalamualaikum. Bismillah itu untuk melahirkan pahala bagi pribadi. Untuk mengerjakan apapun, bismillah ada pahala, bismillah ada pahala. Tapi salam itu sapaan yang melahirkan pahala baru. Jadi begitu Anda mengatakan assalamualaikum, bismillah, assalamualaikum. Nah, itu pahalanya tambah. Dan saya jawab, waalaikumsalam. Dan yang kedua, bismillah bisa disirkan. Salam tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, tulis. Tapi assalamualaikum tidak. Ustadz mau buka pengajian, assalamualaikum, silent, sir. Assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak bisa. Atau saya hanya jahar, antumnya sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa. Ya. Maka saya sarankan kalau mau bertanya, bismillah, bagus, dan sandingkan dengan salam. Melihat keadaan umat bahwa pemuda saat ini yang telah tercemari oleh orientalis yang kuat. Nah, untuk itu kami yang kapasitas keilmuannya masih rendah, bagaimana cara kami untuk ikut berjuang dalam dakwah ini dan melawan paham-paham orientalis yang sudah melekat? Belajar. Belajar. Masuk kampus belajar yang benar. Ambil jurusan-jurusan yang sesuai. Masuk fakultas dakwah, ambil jurusan yang jelas, pelajari ritmenya, bahan-bahannya kaji. Sekarang banyak di Indonesia, banyak ada kajian-kajian, ikuti kajian yang sifatnya itu membantu dengan cita-cita antum. Antum pengen nih jadi filter untuk orientalis, ngatasi mereka, ikuti kajian. Ada INSIS ya, ada ustad-ustadnya, Ustadz Hamid, Ustadz Adian Husaini ya, dokter misalnya yang tadi saya sebutkan, Samsudin Arif. Ya, ada Dr. Ugi Sugiharto. Banyak kajiannya, buku-bukunya banyak dan berkualitas. Itu orang-orang hebat, jangan dikira orang biasa tuh. Itu orang hebat. Tahukah Anda teman-teman sekalian? Itu mereka, karena jarang ada yang manfaatkan di Indonesia ini, itu banyak jadi dosen di luar negeri. Di Malaysia jadi profesor hebat. Ada yang ngajar sampai di Kuwait, ada yang di Oman. Jadi macam-macam itu. Luar biasa. Ya ada buku yang saat dituliskan Amerika langsung pesan. Itu buku Mishkatnya Profesor Hamid Zarkasi. Itu begitu selesai itu sudah ada di perpustakaan Washington DC. Jadi kaji itu. Saking berkualitas ya. Dan enggak apa-apa itu biasa. Biasa. Toh kita pun kalau ada karya orang barat kita baca juga. Jadi dalam dunia hazanah pemikiran itu biasa kita mengkaji, kita baca. Jadi kalau antum ingin filter seperti itu, maka masuk ke jurusannya. Sama, antum pengen jadi ahli Quran, masuk kampus, jadi ahli Quran, masuk jurusan ilmu Al-Quran. Kalau ingin spesifik misalnya, masuk ke PT IKI, S2-nya IKI, tajamkan di situ, ayo belajari. Kalau pengen masuk jurusan komunikasi, masuk kom. Kalau pengen masuk jurusan hadis, masuk tafsir hadis. Jangan tanggung, kalau bisa pelajari sampai ke Timur Tengah. Ustaz saya pengen ke Madinah bagaimana? Pelajari kurikulum Madinah sebelum ke sana. Di sini lihat apa pelajarannya, bagaimana caranya tesnya. Jadi disiapkan dari sekarang. Pengen ke Umul Qura, siapkan. Saya pengen ke Libya, silahkan. Pengen Tunisia, silahkan. Saya pengen ke McGill, jangan. Yeah. Udah, kecuali kalau ingin pelajari sistem, kalau sudah kuat. Ya, boleh silahkan untuk khazanah pemikiran. Ya, saya kadang main juga, main ke Hamburg, Jerman. Nah, main ke sana, lihat bagaimana kehidupan orientalis. Ya. Saya masuk kampusnya, saya lihat apanya sampai ke simbol-simbolnya orientalis semua. Ya, ada patung-patung, ada ini, ada pemikiran. Oh, pantas saya bilang doktrinnya udah kuat begitu. Ya. Nah, jadi supaya kita lebih paham, ayat Quran siru fil ardi, silakan jalan-jalan di bumi. Jalan-jalan silakan. Ya mula-mula tahap yang ringan-ringan dari Soreang, Kota Bandung, ya kan? Pindah dulu ke Tasik, ke Ciamis, sampai Pantura, susurin oleh antum. Cari khazanah pemikiran Islam di Nusantara, datang terus Pantura itu kan banyak. Sampai ke Cirebon, sampai ke sana lagi, sampai masuk Tegal, sampai masuk Pemalang, sampai masuk ke Kendal, sampai masuk Semarang. Dari Semarang kemudian masuk lagi ke Demak, dari Demak kemudian masuk ke Kudus, Kudus Pati, Pati Rembang, Rembang Lasem, sampai ke Tuban, sampai sana. Itu banyak tuh pelajarannya. Ya silakan dari Semarang aja kalau sudah masuk Demak tuh udah banyak. Semarang kalau sudah mau masuk ke Demak, di situ ada Syekh Ahmad Jumadil Kumro, bagaimana napak tilasnya, sebelah kirinya ada masjidnya, ya kan? Kubahnya emas, menaranya hijau, menaranya ada dua, depannya ada tiga gerai ATM, BNI, Siam Beniaga, kemudian ya. Nah, terus itu dilihatin lagi sama BRI, tapi sekarang udah dicabut, udah hilang. Ya, terus langsung selesai kanannya dorinya, ada flyover lurus, ada kampus, lurus lagi masuk ke Demak. Dari Demak ya, kenapa disebut dengan Demak? Dari kata Zimain yang punya air, dulu kemudian kering, kerontang, sampai didatang kemudian utusan yang 9 wali itu. Wali itu bukan sembarangan ahli Quran juga, tidak, tapi ahli tata apa namanya perairan. Datang ke situ ditata, dibuat tanaman-tanaman, sehingga kemudian ditanami, sekarang jambu air. Jambu air paling bagus kan Demak sekarang itu. Begitu airnya udah tertata, disebutlah Zimain, Zimain, Zimain, Zimain. Orang lokal menyebutnya Demak, Zima, Zima, Zima, Demak, Zimain. Kota yang punya air yang teratur. Sampai sekarang, ya itu toilet terpanjang tuh di Demak. Toilet terpanjang, selokan samping jalan, itu paling panjang tuh di Demak tuh. Jadi kalau antum sudah mulai masuk Demak, sampai ujungnya itu pinggirnya, kalinya paling panjang. Sampai ke ujung. Setelah itu Kudus, tuh kan? Kudus ada apa lagi? Terus masuk ke Pati, sampai ke Rembang, ke Lasem. Begitu masuk 10 menit ke Lasem, sebelah kirinya ada Caruban. Caruban ada kaitan dengan Cirebon. Banyak. Ya, nanti ketika Prabu Siliwangi menarasa menikah dengan Nyai Subang Larang. Kemudian lahir kota Subang. Sampai Nyai Subang Larang melahirkan 3 orang anak. Ya, anak pertama dikenal dengan Walang Sungsang. Dari tahun 1423. Kemudian lahir yang kedua, ya Fatimah Mudaim, Syarifah Mudaim. Dikenal dengan Nyai Rara Santang. Yang ketiga dikenal dengan Raja Sengara. Lahir 1427. Dari situ kemudian pergi ke Mekah. Ya, Syarifah Mudaim bertemu dengan Syarif Abdullah. Menikah, melahirkan Syarif Hidayatullah. Sampai dengan pulang. Sampai sebelum belajar dengan Syekh Athaillah Ibnu Sakandari. Pulang sampai ketemu kakeknya. Ya, kakeknya itu memberikan daerah di Gunung Jati. Dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Abdullah Iman balik lagi ke Lemah Wungkuk. Di Lemah Wungkuk itu kumpul etnis. Ada etnis Arab, ada etnis lokal, ada etnis Cina. Karena campuran disebut dengan caruban. Senangnya membuat terasi dari udang rebon. Jadi udang diambil, dikeringkan, airnya dibuang. Ya, mereka mengenal dengan rebon, rebon, rebon. Ada airnya disebut dengan cai. Cai rebon, cai rebon, cai rebon. Disingkat jadi Cirebon. Sampai sekarang Cirebon. Carubannya ada di mana? Carubannya di Lasem. Begitu antum masuk ke wilayah Lasem, sebelah kirinya ada pantai Caruban. Sebelah kanannya nyebrang dikit ada Karangturi. Karangturi itu etnis Cina pertama datang lewat Karangturi. Sampai sekarang di situ tempat-tempatnya itu ya keadaannya itu mirip semuanya pada zaman-zaman klasik masa lalu. Jadi kalau antum lihat film dokumentasi ada yang kungfu macam-macam, Jackie Chan tempo dulu, ya Wong Fei Hung dan sebagainya. Itu rumahnya mirip di sana Karangturi. Sampai pesantren pun itu plakatnya pakai bahasa Cina. Ya kesananya lagi, nanti antum akan temukan lagi ada pasujudan Sunan Bonang. Naik ke atas, sampai antum hitung berapa tangganya sampai ke atas. Sampai menemukan juru kunci namanya Bapak Abdul Wahid. Begitu dia katakan ketemu dengan antum, aku makan kaget. Ternyata kuburannya tidak di situ. Kuburannya di tempat tersembunyi, ya tidak banyak dibuka supaya tidak dikultuskan. Keterangannya bagus banget. Saya ikuti sampai sana tuh. Ikuti ini. Jadi kita paham. Saya belajar nasab sampai ke Aceh. Jadi kalau saya menghafal sesuatu, lihat ada nasab, saya tanya sama ulama Aceh. Dan ahli nasab salah satunya sekarang ada di Aceh. Ya sampai ke Aceh tanya, ini saya mendapatkan ini benar enggak? Beliau teliti, ini bukan. Ini yang tepat tuh yang ini. Ini yang ini, ini yang ini. Nah itu temukan demikian. Nanti kita sambungkan lagi. Nasab Nabi kayak Kiai Ahmad Dahlan, gimana sampai kemudian ke Nabi? Kita teliti lagi. Ya cek lagi dan seterusnya. Sampai ditemukan demikian. Banyak ulama, di Lembang jelasin banyak ulama. Antum kalau mau tahu sekarang ahli Quran misalnya yang paham fikih, ada Gus Baha, Bahauddin Nur Salim. Ya itu kalau bicara Quran fikihnya itu matang, bagus. Ada Gus Qayyum, kayak Kiai Abdul Qayyum itu hal-hal yang sifatnya sulit dipahami dalam tafsir itu beliau paham. Ya ada Mbah Maimun di Sarang, Rembang yang kemarin ramai misalnya kan. Nah itu enggak usah antum kecilkan, itu orang luar biasa itu beliau. Ya terlepas dari yang lain kita bisa silahkan. Kan tinggal pilih, beliau kan adil, menyebutkan dua-duanya. Doa pertama untuk nomor dua, ya yang kedua untuk nomor satu, tinggal pilih aja. Mau ngaminkan yang mana? Ya nomor satu ngaminkan nomor dua, amin, ya silahkan ya. Nomor dua ngaminkan nomor satu, silahkan aja. Kita gak usah ikut-ikutan. Dan jangan antum mencela dan mencemooh. Bikin meme, bikin apa, tidak, itu kayak terhormat. Pilihan silahkan masing-masing. Ya jangan paksakan, dan jangan berselisih lah. Ya, ayo kita bangun keteduhan, pilihan kita hargai, dan jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Paham ya? Ya, saya pun saya akan netral lah. Saya enggak bisa bicara halal itu, saya akan fokus kepada urusan mengajar saja. Ya, jangan paksakan lah. Ya, jangan paksakan sesuatu, kita sederhana. Saya enggak bisa katakan misalnya, "Ayo pilih nomor 2." Saya enggak bisa. Saya harus netral. Enggak, antum jangan ketawa, saya enggak bisa. Ya, saya juga enggak bisa katakan misalnya, "Jangan pilih nomor 1." Saya enggak bisa. Ya, itu mustahil saya katakan. Enggak bisa. Enggak, saya netral, ingat. Jangan macam-macam lah. Netral, saya netral. Ya. Persatuan nomor 1, ya. Adapun presiden, non. Udah. Jangan bawa saya kemana-mana. Ya. Ini talim, tidak. Saya menghargai dua-duanya. Kita doakan yang terbaik, insya Allah. Saya menghargai. Ketika saya tutup nih kalau ramai ini. Jadi saya udah lewat lagi nih. 2 menit boleh? Ustaz, saya ingin bertanya. Ketika saya sholat, kenapa di depan mata saya tertutup atau terbuka selalu ada lafaz Allah? Allah atau Allah? Apakah itu gangguan dari setan? Kalau lafaz itu mengganggu husu Anda, berarti itu setan. Ya, kalau mengganggu Anda husu. Kalau tidak mengganggu Anda husu, berarti itu gambaran untuk mengarahkan Anda pada kehusuan. Ya, jangan-jangan itu imajinasi Anda gitu muncul. Tadi kalau Anda terganggu dengan itu semua, misalnya, itu berarti setan. Karena tugas setan itu memberikan was-was supaya Anda terganggu dalam sholat. Di hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, jika mulai Anda akan sholat mengangkat tangan, kalau sudah mengangkat tangan, maka fayaqulu syaitan, setan akan berkata, udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Maksudnya Anda dipalingkan dari sesuatu yang membuat Anda fokus khusyuk dalam sholat. Kalau Anda terganggu berarti setan. Bahkan yang paling bahaya, hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Allahu Akbar, melihat lafaz Allah. Melihat. Sampai lupa berapa rakaat ya. Nah, itu pasti setan. Jelas ya? Nah, saya kira itu yang kita bahas hari ini. Jadi kita sepakati bahwa kalau ada orang-orang turunan dari ilmu orientalis, kita jauhi, kita tinggalkan. Kalau hadir di sekitaran kita juga kita doakan. Jangan saling mencela, jangan saling menghina, jangan saling merendahkan. Kita harus bangkit untuk memperbaiki diri sehingga Allah menilai kita lebih baik daripada sebelumnya. Siap insya Allah? Baik, ini seperti janji saya. Insya Allah nanti coba saya copy. Kemudian coba saya titipkan, walaupun nanti dipelajari pelan-pelan, setidaknya ada dokumentasi pelajaran kita insya Allah. Jadi ada argumentasinya, ya. Jadi kalau ada orang bertanya dengan ilmu, maka jawab dengan ilmu. Kalau orang bertanya kemudian dengan pertanyaan, maka jawab dengan jawaban. Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sejak Allah Hair Ustaz Adi Hidayat LCMA yang telah memberikan begitu banyak ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tentunya menambah, semakin menambah hasanah ilmu kita. Dan juga semoga Ustaz diberikan kesehatan selalu dalam rangka untuk terus menebarkan kebaikan ilmu kepada kita semua. Atas nama komunitas dakwah Kabupaten Bandung, maturkan jazakallahu khair juga untuk seluruh jamaah yang telah hadir. Bapak Ibu Ikhwan Akhwat semua, semoga dari mulai niat hingga langkah yang telah dilangkahkan, Allah wujudkan menjadi suatu wujud amalan solehan. Amin ya rabbal alamin. Juga jazakallahu khair untuk seluruh komunitas dari Kabupaten Bandung yang tidak disebutkan